Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyhi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biiznillah kita akan kembali mencoba untuk membaca salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, karya beliau Al-Adabul Mufrad, yang pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis ke-14 ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an tentang bagaimana akhlak beliau radhiyallahu taala anhu terhadap ibunya. Di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu senantiasa mendoakan kebaikan untuk sang ibu, dan Abu Hurairah selalu mengunjungi ibunya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa menyampaikan atau meminta izin kepada sang ibu di saat hendak melakukan sesuatu. Ini hadis yang terakhir yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, sehingga muncullah sebuah doa yang sangat indah dari Abu Hurairah dan juga doa yang sangat indah dari sang ibu untuk Abu Hurairah. Ya, di mana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, mengucapkan salam kepada sang ibu, dan sang ibu kemudian menjawab salamnya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau wahai ibuku sebagaimana engkau telah mendidikku di saat aku masih kecil. Maka sang ibu berkata, ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radhiya anka kama barartani kabira. Dan engkau wahai anakku juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu balasan yang baik. Dan semoga Allah SWT ridha kepadamu sebagaimana engkau telah berbakti di saat engkau telah besar. Ini adalah sebuah gambaran ya, hubungan yang baik antara seorang anak dengan orang tuanya. Ya, hubungan baik antara seorang anak dengan orang tuanya. Anak senantiasa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, dan sang orang tua juga membalas doa baik yang diucapkan oleh sang anak. Ini hubungan yang baik yang terlihat dari Abu Hurairah dan ibunya radhiyallahu ta'ala anhumah. Tentunya ini yang hendaknya kita lakukan dan hendaknya kita bangun hubungan yang baik antara kita dengan orang tua kita. Karena kita sebagai seorang anak sangat membutuhkan doa baik dari orang tua kita. Kita sebagai seorang anak sangat membutuhkan doa baik dari orang tua kita. Dan kita berlindung kepada Allah. Dan satu hal yang sangat kita takutkan adalah ucapan buruk atau doa buruk yang keluar dari kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya. Ya, nanti ada akan kita bacakan beberapa hadis yang masih terkait dengan masalah bakti kepada kedua orang tua, bahwa salah satu di antara doa yang mustajab yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa buruk yang diucapkan oleh ayah atau ibu untuk anaknya, terkhusus sang ibu. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi Abu Hurairah dalam hadis ini merupakan contoh nyata bagaimana hubungan yang baik yang terjalin antara seorang anak dengan ibunya. Saling mendoakan, ya, dengan doa-doa yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan lanjutkan membaca hadis ke-15. Ya, kemarin terakhir 14 ya. Hadis ke-15, hadis dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Apakah kalian mau kuberitahu tentang dosa yang paling besar? Ya, tentang dosa yang paling besar. Talatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaan ini, mengulang sabda ini sebanyak 3 kali. Ya, ini merupakan kebiasaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Biasanya beliau apabila menyampaikan sesuatu yang penting, beliau kadang mengulangnya beberapa kali. Ini salah satu di antara metode pengajaran yang sangat baik, ya, agar yang mendengar itu benar-benar memahami apa yang akan disampaikan. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. 3 kali diulang oleh Nabi. Apakah kalian ingin kuberitahu dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, ya, ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah. Al-isyraku billah. Dosa yang pertama yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah. Ini dosa besar yang pertama. Dan bahkan ini merupakan dosa yang paling besar. Insyaallah semua kita tahu bahwa tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik kepada Allah. Dan insyaallah semua kita tahu apa yang dimaksud dengan syirik. Ya, apa itu syirik? Definisinya? Apa itu syirik? Hah? Beribadah kepada selain Allah. Definisi yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah. Ini syirik. Maka tatkala kita menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu merupakan perkara yang khusus bagi Allah, ini adalah salah satu di antara bentuk kesyirikan. Apakah menyamakan Allah dalam rububiyah, ataukah menyamakan Allah dalam uluhiyah, menyamakan selain Allah dalam rububiyah, atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam uluhiyah, atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam asma dan sifat. Ini kesyirikan. Ya, contoh tatkala seorang menganggap bahwa di sana ada yang bisa menghidupkan dan mematikan selain Allah. Ini salah satu di antara bentuk kesyirikan. Artinya tatkala ia meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan, maka ia terjatuh ke dalam syirik. Karena menghidupkan dan mematikan ini khususan milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala ada seorang yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah terjatuh ke dalam syirik. Kenapa? Karena doa ini merupakan ibadah yang khusus milik Allah, tidak boleh dipalingkan untuk selain Allah. Maka apabila ada orang yang meminta atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang tidak mungkin dilakukan kecuali hanya oleh Allah, maka ia telah terjatuh ke dalam syirik. Kalau yang pertama tadi syirik dalam rububiyah, yang kedua ini syirik dalam uluhiyah. Kemudian yang ketiga, syirik dalam asma dan sifat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah dan memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Maka jika seandainya ada seorang meyakini bahwa di sana ada selain Allah yang memiliki nama-nama yang maha indah sebagaimana dimiliki oleh Allah, atau memiliki sifat-sifat yang maha tinggi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, artinya tatkala orang meyakini bahwa di sana ada selain Allah yang memiliki ilmu yang luas ilmunya sama seperti luasnya ilmu Allah, meliputi segala sesuatu. Dia yakini selain Allah ilmunya meliputi segala sesuatu sebagaimana ilmu yang dimiliki oleh Allah, maka orang ini terjatuh ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini definisi syirik, taswiyatu ghairillahi billahi fi ma huwa min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu merupakan khususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar. Ya, ini dosa yang paling besar. Bahkan semua kita insyaallah sering mendengar bagaimana ancaman yang difirmankan oleh Allah, ancaman yang disabdakan oleh Nabi terhadap orang-orang yang melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, dosa yang paling besar yang kedua, wa uququl walidain. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Ini merupakan dosa terbesar yang kedua. Durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ucapan dan apapun perbuatan yang menyebabkan kedua orang tua kita marah karenanya dan sedih karenanya, ini bagian daripada apa? Durhaka. Apapun ucapan dan perbuatan kita yang menyebabkan kedua orang tua kita marah kepada kita dan sedih karena ucapan dan perbuatan kita, maka ini bagian daripada durhaka, ikhwan. Ya. Maka ini dosa besar yang kedua yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Karena kita dapati dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, dan ini maklum, insyaAllah kita semua tahu, bahwa perintah pertama atau perintah terbesar yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya adalah ibadah kepada Allah. Dan perintah terbesar yang kedua yang Allah perintahkan setelah ibadah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah engkau kepada Allah dan jangan lakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti perintah terbesar yang pertama adalah ibadah kepada Allah, kemudian yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, sedangkan larangan terbesar yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah, dan larangan terbesar yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, seorang muslim yang mentauhidkan Allah dengan baik dan benar, seorang muslim yang berusaha menjauhi kesyirikan kepada Allah, maka dia adalah seorang muslim dan muslimah yang berusaha untuk berbakti kepada ayah dan ibunya dan berusaha menjauhi dosa durhaka. Sebagaimana ia takut terjatuh ke dalam kesyirikan, maka ia juga takut terjatuh ke dalam dosa apa? Durhaka. Karena Nabi SAW mengatakan ini merupakan dosa yang paling besar. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin sebagian kita bertanya, kenapa dosa syirik merupakan dosa yang paling besar, kemudian Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang terbesar kedua. Karena ikhwan, semakin banyak jasa seseorang kepada kita, maka kebaikan yang harus kita lakukan kepadanya atau hak yang dia miliki di sisi kita semakin besar. Semakin banyak jasa seseorang kepada kita, maka hak yang harus kita tunaikan untuknya semakin apa? Semakin besar. Maka tidak ada yang paling banyak jasanya kepada kita selain Allah. Dia adalah zat yang paling banyak berbuat baik kepada kita dalam segala hal. Sampai-sampai Allah SWT mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kalian hendak menghitung nikmat yang Allah SWT berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Adakah di antara kita yang mampu menghitung nikmat Allah? Tidak ada. Jangankan mensyukurinya, menghitungnya saja kita tidak mampu. Maka hak Allah adalah hak terbesar. Maka melalaikan hak ini merupakan dosa yang paling besar. Adapun orang tua, maka mereka adalah manusia yang paling banyak jasanya kepada kita. Sampai pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan bagaimana seorang Muslim dari negeri Yaman yang tawaf dengan menggendong ibunya. Ini kita bacakan kemarin riwayatnya. Kemudian dia bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dia mengatakan, tatkala dia mengatakan bahwa punggungku ini bagaikan kendaraan yang jinak untuk orang tuaku. Jika seandainya suatu saat tatkala dia mengendarai seekor kendaraan, ya, kuda atau unta atau keledai, kadangkala kendaraan itu liar tatkala dinaiki oleh ibuku, maka aku adalah kendaraan yang jinak. Artinya aku akan siapkan punggungku untuk menggendong ibuku kemanapun dia mau. Dalam kondisi tawaf menggendong ibunya tersebut, maka dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, Ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Umar, apakah engkau melihat bahwa aku telah membalas jasa baik ibuku yang diberikan kepadaku? Maka apa kata Abdullah bin Umar? La walau bizafratin wahidah. Tidak, demi Allah, jasa baik ibumu itu tidak akan terbalaskan walaupun engkau telah melakukan hal ini sekalipun hanya satu tarikan nafas tatkala ia melahirkan engkau. Ya, ini luar biasa, ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan rahmatullah Allah. Maka manusia yang paling banyak jasanya kepada kita, yang pertama siapa? Ayah dan ibu kita. Maka hak keduanya ini adalah hak terbesar. Maka durhaka kepada keduanya membuat mereka sakit, membuat mereka sedih, membuat mereka marah, menyakiti mereka, maka ini merupakan dosa yang paling besar. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jalasa wa kana muttaqian. Abu Bakrah mengatakan, kala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring, tatkala menyampaikan ini beliau sedang berbaring. Kemudian tiba-tiba beliau duduk. Ya, tiba-tiba beliau duduk. Kemudian beliau mengatakan, ala wa qauluz zur. Ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Dalam sebagian riwayat, ala wa syahadatuz zur, ala wa syahadatuz zur. Kemudian Nabi SAW duduk sembari bersabda. Artinya, di saat beliau menyampaikan dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, kala itu beliau sedang apa? Berbaring. Beliau sedang berbaring. Kemudian tiba-tiba beliau duduk. Sepertinya beliau ingin menyampaikan sesuatu yang lebih penting dari itu. Serius. Beliau duduk sembari berkata, ketahuilah, berikutnya dosa yang paling besar adalah qauluz zur. Qaul artinya perkataan, az-zur artinya dusta. Perkataan dusta, dalam sebagian riwayat, persaksian palsu. Dan Abu Bakrah mengatakan, famazala yukarriruha hatta qultu, dalam riwayat lain, hatta qulna laitahu sakat. Nabi terus mengulang-ulang, dosa besar berikutnya adalah perkataan dusta, saksi palsu, terus diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kami batin di hati kami. Tahu batin artinya? Apa bahasa Indonesianya itu? Ngebatin itu apa bahasa Indonesianya? Berharap gitu ya. Karena Nabi terus mengulang-ulang kalimat ini sampai kami pun berharap seandainya beliau diam, Bukan karena bosan dengan ucapan beliau, karena kayaknya beliau sudah terlalu payah mengulang-ulang terus, ngulang-ulang terus perkataan itu. Laitahu sakat, seandainya beliau menghentikan ucapannya karena sudah terlalu banyak beliau ulang kalimat, ketahuilah dosa besar berikutnya adalah ucapan dusta atau persaksian palsu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, para ulama menjelaskan bahwa kenapa Nabi SAW kala menjelaskan dosa yang ketiga ini, seakan-akan dosa yang ketiga ini lebih besar dari yang pertama dan kedua. Karena dosa yang pertama dan kedua terkala disebutkan beliau dalam keadaan berbaring. Kemudian beliau duduk, sepertinya lebih serius. Maka para ulama mengatakan bukan berarti dosa berdusta atau perkataan dusta atau saksi palsu itu lebih besar di sisi Allah daripada kesyirikan dan durhaka kepada kedua orang tua. Akan tapi para ulama katakan Nabi lebih serius menyampaikannya. Kenapa? Karena untuk dosa yang ketiga ini paling banyak dilanggar oleh manusia. Kalau syirik kepada Allah, ini merupakan perkara yang mayoritas kaum muslimin tahu kalau syirik itu merupakan dosa besar. Kalau durhaka kepada kedua orang tua, tabiat atau hati nurani seorang manusia itu pasti menolak. Bagaimana mungkin kita mau memperlakukan ayah dan ibu kita yang sudah berjasa dengan kita sangat luar biasa dengan perlakuan yang tidak baik. Tapi kalau perkataan dusta atau saksi palsu, ini latar belakang untuk melakukannya itu banyak sekali di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Nabi tegaskan karena di sini banyak manusia melalaikannya. Maka Nabi ingatkan, Nabi ulang-ulang terus, ketahuilah dosa besar berikutnya adalah perkataan dusta atau persaksian apa? Palsu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu taala yang menunjukkan kepada kita bahwa dosa durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ikhwani kaum muslimin, hadis yang ke-16. Hadis ke-16, qal, dari seorang yang bernama Warrad. Warrad ini adalah katib Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau adalah sekretaris pribadinya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala. Dia berkata, Muawiyah mengirim surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah mengirim surat, yani Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma mengirim surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Dalam surat Muawiyah tertulis, tuliskan untukku wahai Mughirah sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah SAW. Maka qala Warrad berkata, sekretaris Mughirah bin Syu'bah, fa'amla alayya, maka Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepadaku sebuah hadis, maka aku tulis dengan kedua tanganku, inni sami'tuhu, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an kathratis su'ali wa idha'atil mali wa anqila wa qala. Ya, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau melarang kita kathratis su'al, banyak su'al. Su'al diterjemahkan dengan dua, yang pertama banyak bertanya. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang dimaksud dengan banyak bertanya adalah mengajukan banyak pertanyaan yang tidak mendatangkan kebaikan. Maka salah satu di antara adab yang hendaknya kita perhatikan dalam menuntut ilmu adalah pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang kita butuhkan untuk diamalkan atau dibutuhkan oleh sesama saudara kita untuk diamalkan oleh mereka. Karena tujuan dalam belajar itu untuk apa? Untuk apa tujuan belajar? Untuk diamalkan. Tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Maka tatkala sebuah pertanyaan diajukan, ini bukan sekedar hanya untuk menambah maklumat, menambah pengetahuan, akan tapi kita tidak amalkan. Karena kita semua tahu hadis masyhur Tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kaki kita tidak akan bergeser dari hadapan Allah kecuali apabila ditanya beberapa hal. Salah satu di antaranya apa? Wa an ilmihi fi ma amila. Akan ditanya ilmu yang ia ketahui apa yang sudah ia amalkan. Maka pertanyaan yang dicela dalam syariat adalah sebuah pertanyaan yang banyak diajukan akan tapi tujuannya bukan untuk diamalkan, hanya sekedar menambah maklumat. Dan kalau seandainya kita sekedar menambah maklumat, berarti kita menambah hujah Allah atas diri kita. Menambah hujah Allah atas diri kita. Artinya semakin banyak ilmu yang kita miliki, kemudian kita tidak berusaha untuk mengamalkannya, maka tuntutan itu semakin apa? Semakin besar dan semakin banyak. Jadi katsrat as-su'al, banyak bertanya, maksudnya adalah pertanyaan yang banyak diajukan, yang tidak ada faedahnya. Ini makna yang pertama, katsrat as-su'al. Karenanya para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah para murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jarang bertanya. Ini para sahabat, jarang bertanya mereka. Bahkan pertanyaan yang mereka ajukan kepada Rasulullah semuanya berkualitas. Karena tujuan pertanyaan yang mereka ajukan adalah benar-benar untuk diamalkan. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat hanya belasan pertanyaan dan semuanya dijawab oleh Al-Quran. Allah menurunkan wahyu. Maka antum lihat dalam Al-Quran ada firman-firman yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang wanita yang sedang haid. Ini semua pertanyaan mereka ajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujuannya untuk diamalkan. Karena orang yang bertanya dengan tujuan untuk diamalkan biasanya pertanyaannya apa? Berkualitas. Memang dia butuhkan. Tapi kalau sekedar untuk tahu ini tidak bermanfaat sama sekali. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menerjemahkan angkat seratus soal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang banyak soal, artinya banyak meminta. Karena dalam Islam juga kita ketahui bahwa meminta sesuatu hukum asalnya tidak boleh. Ya. Meminta sesuatu hukum asalnya tidak boleh. Kecuali dalam beberapa kasus yang memang dibenarkan oleh Islam. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu sampai melarang dan sangat mencela orang-orang yang banyak meminta. Mungkin kita terjemahkan dengan mengemis. Apa kata Rasulullah sallallahu, barang siapa yang meminta harta dari manusia tujuannya adalah untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak hartanya, maka kelak pada hari akhirat Allah SWT akan bangkitkan ia, sedangkan wajahnya sama sekali tidak berdaging. Ya, ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua terjemah yang masyhur yang dijelaskan oleh para ulama, banyak soal, yang pertama banyak tanya dalam perkara-perkara agama yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan maslahat, tidak untuk diamalkan. Kemudian yang kedua, banyak soal di sini artinya banyak apa? Meminta. Bahkan sebagian ulama menjelaskan kasratus soal, banyak tanya, ada sebagian memahaminya, banyak bertanya tentang kondisi seseorang dari saudara kita, sampai dalam perkara-perkara kecil pun kita tanyakan kepadanya. Sehingga membuat orang yang ditanya itu merasa kurang nyaman. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana pekerjaan Anda? Bagaimana... Terus banyak sekali pertanyaan. Karena kadangkala pertanyaan dari orang-orang yang kita temui, kalau terlalu terperinci pertanyaannya ini membuat kita apa? Membuat kita apa? Sebel ya. Banyak tanya kali kamu. Semua kamu tanya. Ya. Ini termasuk disebutkan oleh para ulama yang ini merupakan perkara yang dilarang dalam syariat. Cukup tanya kondisi keadaannya. Kayak haluka, bagaimana kabarmu? Gimana kabar keluargamu? Sudah selesai. Tak perlu antum tanya bagaimana, sampai gajimu berapa, kan gak ada gunanya. Kan? Berapa gajimu, ya? Sering absen tidak engkau di kantor, gimana kualitas kerjamu di kantor, pernah kena tegur pimpinan atau tidak. Ini lambat laun kalau terus ditanyakan seperti ini, mungkin tangan kita yang mendarat di tubuhnya ya. Karena banyak tanya gitu. Karena ada orang kadang-kadang pertanyaan itu semua ditanyakan, semua ingin tahu. Ini dilarang dalam syariat. Kasratus soal, banyak soal. Ini yang pertama yang dilarang oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, idha'atil mal. Menyia-nyiakan apa? Harta, menyia-nyiakan harta. Artinya menggunakan harta yang Allah berikan kepada kita di jalan yang tidak diridhai oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan termasuk di antaranya tentunya yang paling utama menggunakan harta untuk maksiat kepada Allah. Ini sangat dibenci oleh Allah, sangat dilarang oleh Allah. Dan kita juga paham hadis yang tadi kita sebutkan bahwa salah satu di antara hal yang akan ditanyakan oleh Allah SWT dari kita adalah ilmu yang sudah kita ketahui, mana yang sudah kita amalkan. Maka terkait dengan harta, kita juga akan ditanya pertanggungjawaban oleh Allah SWT dari mana harta yang kau miliki dan untuk apa engkau gunakan. Idha'ah. Jadi kalau kita sia-siakan harta tersebut, kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan kita gunakan untuk maksiat kepada Allah SWT, maka ini merupakan perkara yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah SWT. Termasuk israf, kata para ulama. Berlebihan. Sekalipun halal, tapi kalau berlebihan, ini termasuk perkara yang dibenci dalam syariat. Halal ya, tapi berlebihan. Makanya hati-hati, ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat dalam menggunakan harta. Ya, hati-hati dalam menggunakan harta. Sekalipun halal, tapi ingat, jangan apa? Berlebihan. Kemudian yang ketiga, yang dilarang oleh syariat adalah qila wa qal. Qil, dikatakan, qal, dia berkata. Maksudnya, menukil dan menyampaikan berita yang tidak jelas. Ya, menyampaikan dan menukil berita yang tidak jelas. Si fulan berkata, saya membaca, saya mendengar, dinukil cerita ini terus-menerus. Artinya menyebarkan berita apa ini? Di istilah kita saat ini, hoax. Cerita dusta. Ini sangat dilarang oleh apa? Syariat. Sangat dilarang oleh syariat. Qila wa qal. Sangat dibenci oleh syariat. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sebagian para ulama memahami qila wa qal artinya menyibukkan diri dengan semua informasi yang beredar. Ini termasuk sibuk berbicara tentang politik, sibuk berbicara semua pembahasan kita bicarakan. Ini tidak ada gunanya. Apalagi kalau sudah duduk di istilah kita di kedai kopi. 3 jam duduk. Selama 3 jam ini semua pembahasan dalam semua bab permasalahan yang beredar di tengah masyarakat habis dikupas tuntas di situ. Ini dibenci oleh syariat. Dibenci oleh syariat. Karena biasanya kalau kita duduk santai itu, mungkin sambil minum kopi dan sebagainya, sesekali nyerempet ke politik. Habis politik, nyerempet ke masalah lain. Terus. Nanti balik lagi ke politik. Bahas terus semua ini bahas. Ini termasuk perkara yang dibenci oleh syariat. Qila wa qal. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Apa keterkaitan hadis Mughirah bin Syu'bah ini yang dikirim kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan bab durhaka kepada kedua orang? Tuh, apa kaitannya? Ini dua hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Hadis yang pertama tadi jelas ya. Karena bab ini adalah bab durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang pertama dari Abu Bakrah jelas. Karena di situ disebutkan dosa besar yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Lalu keterkaitan hadis yang kedua ini dengan durhaka kepada kedua orang tua, bab durhaka kepada kedua orang tua itu apa keterkaitannya? Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan, maka ada beberapa keterkaitan tentunya, baik dalam poin kathratus su'al maupun idha'atil mal. Ya. Kalau kita kaitkan dengan kathratus su'al, banyak su'al, bisa diartikan banyak minta, banyak meminta, dan bisa diartikan tadi banyak bertanya. dalam kondisi kehidupan pribadi. Maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, maka tatkala kita kaitkan dengan kedua orang tua, maka banyak minta kepada ayah dan ibu kita ini juga kadangkala membuat mereka tidak nyaman. Ya, banyak meminta kepada keduanya membuat mereka tidak nyaman. Apalagi permintaan-permintaan yang sebenarnya berat bagi mereka untuk menurutinya, tapi karena kita anaknya, dia paksakan itu. Maka hati-hati ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah dalam hal ini. Kemudian juga terkait dengan banyak bertanya dalam kondisi keduanya, sampai hal-hal yang terkecil, sampai hal-hal yang remeh dan temeh kita tanyakan juga, sehingga membuat keduanya itu agak berat untuk menjawabnya. Ini juga merupakan perkara yang hendaknya dijauhi oleh kita. Apalagi terkait dengan menyia-nyiakan harta. Maka perhatikan, nanti ada hadisnya bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa taati kedua orang tuamu sampai sekalipun ia memintamu keluar dari dunia yang kau punya, maka lakukan jika seandainya kau mampu. Artinya salah satu di antara cara menggunakan harta yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kepada kedua orang tua kita harta yang kita miliki. Sampai Nabi mengatakan, kalau keduanya meminta semua harta yang kau punya, maka Nabi katakan, berikan harta itu yang ia minta kepadanya. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa ya, ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang hendaknya kita camkan bersama bagaimana syariat sangat memuliakan, syariat sangat menghormati ayah dan orang tua, ayah dan ibu, karena syariat melihat, syariat menegaskan bahwa keduanya memiliki hak yang besar yang harus ditunaikan oleh seorang anak. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hadis yang ke-16. Berikutnya kita masuk hadis yang ke-17. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Bab la'ana Allah man la'ana walidayh. Laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Laknat Allah kepada seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Bisa diartikan mencela. Ya. Laknat Allah kepada orang yang berani mencela kedua orang tuanya. Ali radhiyallahu taala anhu ditanya, dari Abi Tufail dia berkata, Ali ditanya, hal khassakumun nabiyyu bi syai'in lam yakhussa bihi an-nas kafatan. Ya Ali, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengkhususkan untuk kalian Ahlul Bait, keluarga Nabi? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengkhususkan untuk kalian, yakni Ahlul Bait? Ahlul Bait adalah keluarga Nabi SAW yang kita kenal dengan Ahlul Bait. Apakah Nabi SAW ada mengkhususkan kepada kalian Ahlul Bait dengan sesuatu yang tidak diberikan kepada manusia? Ini suatu ilmu yang Nabi sampaikan kepada kalian, ini khusus untuk kalian dan tidak diberikan ilmu ini kepada siapa? Manusia yang lainnya, kepada kaum muslimin yang lainnya. Maka Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhuss bihi an-nasa." Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan dengan sebuah ilmu yang tidak disampaikan kepada manusia untuk kami. Tidak ada. Ini bantahan terhadap kelompok Syiah yang mengatakan bahwasanya ada beberapa ilmu yang disampaikan kepada Ahlul Bait yang tidak disampaikan kepada manusia atau kepada kaum muslimin yang lain. Tidak ada, kata Ali bin Abi Thalib. Tidak ada ilmu khusus yang disampaikan Nabi kepada kami Ahlul Bait yang tidak disampaikan kepada manusia. Semuanya disampaikan oleh Nabi, semuanya kami mendengar, semua kaum muslimin bisa menyimak, semua kaum muslimin bisa mencatatnya. Tidak ada pengkhususan. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali catatan yang ada di dalam kantung pedangku ini. Ya, summa akhraja sahifatan. Ada sebuah kantung yang terbuat dari kulit. Di mana biasanya mereka menyimpan di kantung tersebut pedang mereka atau kadangkala alat mereka. Kemudian Ali mengeluarkan dari tempat ini sahifah, ini sebuah lembaran. Fa idza fiha maktub, kiranya tertulis di dalamnya La'anallah man dzabaha li ghairillah. Laknat Allah kepada seorang yang menyembelih untuk selain Allah. Jadi beliau mendengar sabda ini dari Nabi SAW, kemudian ditulis dan disimpan di kantung ini. Laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyembelih binatang untuk sesaji. Dia korbankan, dia sembelih binatang tersebut untuk selain Allah, untuk jin dan sebagainya. Bukan untuk Allah. Kemudian yang kedua, la'anallah man saraqa manaral ard. Laknat Allah kepada orang yang mencuri batas tanah. Batas tanah dia cabut, kemudian dia pindahkan ke tanahnya. Jadi untuk memperlebar apa? Tanahnya, diserobot tanah orang lain. Ini laknat Allah. Kemudian yang ketiga, la'anallah man la'ana walidai. Laknat Allah kepada orang yang mencaci kedua orang tuanya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, tertulis di situ, la'anallah man awa muhditha. Laknat Allah kepada orang yang memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan kejahatan, tindak pidana. Dia berikan perlindungan kepadanya. Ya, padahal dia orang ini adalah orang yang melakukan kejahatan, kemudian dia memberikan perlindungan agar hukum tidak ditegakkan kepada orang ini. Maka orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Yang pertama apa? Yang menyembelih untuk selain Allah, syirik. Menyembelih untuk jin. Yang biasanya darahnya itu disiramkan kepada sesuatu atau ada bahagian daripada tubuh daripada hewan ini ada yang ditanam. Kepalanya misalnya. Atau bahkan kadangkala semua anggota tubuh daripada hewan yang disembelih ini sama sekali tidak ada yang disantap. Semuanya dipersembahkan. Ima ke laut atau ke sungai atau ditanam. Ini sembelihan untuk selain Allah SWT. Laknat Allah kepada orang yang melakukan ini. Allah mengusirnya dari rahmatnya. Allah menjauhkannya dari kasih sayang Allah SWT. Ini yang pertama. Yang kedua, laknat Allah kepada orang yang mencuri batas tanah. Dia pindah. Lalu kalau seandainya memindahkan batas tanah, itu dilaknat oleh Allah, lalu bagaimana orang yang menyerobot semua tanah itu? Itu lebih dahsyat hukumannya berarti. Karena kalau memindahkan batas, itu paling, taruhlah kita katakan berapa kali berapa yang dia serobot. Itu juga sudah dilaknat oleh Allah. Bagaimana kalau seandainya dia ambil tanah yang bukan haknya? Dan Nabi SAW mengancam pelaku ini, kelak pada hari akhirat, akan dihukum oleh Allah dengan memikul tanah yang ia serobot, yang ia ambil dengan zalim tadi, Allah pikulkan di pundaknya sampai lapis tanah yang paling bawah. Tanah memiliki 7 lapis. Seberapa yang dia ambil dengan kezaliman itu semua akan dikalungkan, akan diletakkan di punggungnya, dan dia diperintahkan oleh Allah untuk mengangkatnya. Sanggup atau tidak sanggup, itu hukuman yang Allah akan timpakan kepadanya. Maka bayangkan kalau sehata sejengkal saja, dia serobot satu jengkal, tapi panjangnya 100 meter, berapa beratnya itu? Sampai bawah. Ya, sampai tingkatan tanah yang ketujuh diletakkan di pundaknya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Oke, terkait dengan masalah batas ini memang betul-betul kita harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Artinya kalau memang itu batas tanah kita, ya sudah patok di situ. Patok di situ. Masalah ada sisa atau tidak ada sisa, ya itu urusan atau kita katakan itu bukan urusan kita. Yang penting jangan sampai kita menyerobot tanah orang lain. Kemudian yang ketiga, yang mencaci ayah dan ibunya. Mencaci ayah dan ibunya. Nanti insyaAllah ba'da isya, masuk waktu ya. Ba'da isya kita akan lanjutkan ini, mencaci ayah dan ibu. Kemudian yang keempat, orang yang memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan tindak kejahatan. Dia bela agar tangan hukum tidak bisa menghukum orang ini, dia lakukan pembelaan sehingga orang ini selamat dari hukuman, maka ini adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah ba'da isya kita akan lanjutkan pembacaan hadis-hadis berikutnya dari kitab Al-Adab Al-Mufrad biidznillahi tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtala bihadiyih. Wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Ikhwani wa akhawati, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan bab la'anallah man la'ana walidayh. Hadis Ali bin Abi Talib. Tatkala beliau ditanya oleh Abu Tufail, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bishay'in lam yakhussa bihi an-nas kaffatan? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengkhususkan kepada kalian ahlul bait dengan sesuatu yang tidak disampaikan kepada manusia secara umum, secara menyeluruh? Maka Ali menjawab, tidak ada. Ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishay'in lam yakhussa bihi an-nas. Ya, tidak ada sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kami secara khusus yang tidak sampaikan kepada manusia. Artinya, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa penjelasan syariat disampaikan oleh Nabi kepada semua kalangan, kepada semua umat. Tidak ada sebuah ilmu, tidak ada sebuah pembahasan yang disampaikan secara khusus kepada perorangan yang tidak disampaikan kepada yang lainnya. Hatta sekalipun Ahlul Bait. Ya, hatta sekalipun Ahlul Bait, tidak ada khususan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ahlul Bait yang tidak disampaikan kepada umat. Kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, illa ma fi qirabi sayfi. Ya, kemudian beliau kecualikan, ya, kecuali yang ada di dalam kantung pedangku ini. Ini pengecualian. Ya, artinya ini adalah sebuah hadis yang disampaikan Nabi SAW hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Walaupun secara umum bahwa poin-poin yang disampaikan ini adalah pembahasan yang ada dalam hadis-hadis yang lainnya. Tapi dengan lafaz seperti ini, dengan penjelasan seperti ini, adalah sebuah penyampaian yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian beliau mengeluarkan sebuah lembaran, fa'idha fiha maktub, kiranya di dalam lembaran tersebut tertulis empat hal, empat dosa, yang semuanya berujung kepada laknat, diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah siapapun yang melakukannya, yang menyembelih untuk selain Allah, yang mencuri batas tanah atau merubah batas tanah, menyerobot tanah orang lain, dan kemudian yang ketiga mencaci kedua orang tua, dan yang keempat memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan kejahatan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan la'anallah man la'ana waliday. Laknat Allah kepada siapapun yang melaknat kedua orang tuanya atau mencaci kedua orang tuanya. Dalam riwayat lain, para sahabat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal yasubbur rajulu waliday?" Ya Rasulullah SAW, apakah ada seorang anak yang mencaci kedua orang tuanya? Artinya saat itu para sahabat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat ada seorang anak yang mencaci kedua orang tuanya di saat itu. Sehingga mereka merasa heran, mungkinkah seorang anak mencaci kedua orang tua? Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah sebuah kesalahan yang ditolak oleh hati nurani seorang manusia. Karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki fitrah membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih baik. Ini fitrah kita. Tidak ada seorang manusia kecuali memiliki fitrah bahwa kalau ada orang berbuat baik kepadanya, pasti jiwanya berkata balas kebaikan dia. Ini fitrah kita. Maka tidak ada, kita sebutkan tadi, orang yang paling berjasa, paling berbuat baik kepada kita, melebihi kebaikan orang tua yang diberikan kepada kita. Maka para sahabat kala itu mengatakan, mungkinkah seorang anak mencaci kedua orang tuanya, mencaci ayah dan ibunya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Ya benar, dia tidak mencaci orang tuanya secara langsung, kata Rasulullah. Akan tapi dia mencaci ayah orang lain, kemudian orang ini balas mencaci ayahnya. Dan dia mencaci ibu orang lain, maka orang yang dicaci ibunya membalas mencaci ibunya. Sehingga secara tidak langsung dia merupakan orang yang telah mencaci ayah dan ibunya secara sebab. Artinya, cacian orang lain kepada ayah dan ibunya itu disebabkan karena ia mencaci orang tua orang lain. Maka dosanya sama. Ini kedudukannya sama seperti ia mencaci ayah dan ibunya. Itu di saat itu, ikhwani kaum muslimin. Di saat Nabi SAW masih hidup, di saat para sahabat masih hidup. Mereka belum melihat seorang anak yang mencaci ayah dan ibunya. Namun di hari ini kita lihat manusia mulai berani mencaci ayah dan ibunya. Bahkan bukan hanya sekedar mencaci ayah dan ibunya, memukul, menyakiti, bahkan kadangkala membunuh orang tuanya juga dilakukan oleh manusia di zaman ini. Maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mencaci saja atau menyebabkan ayah dan ibu kita dicaci adalah salah satu di antara sebab kita dilaknat oleh Allah. Bagaimana kalau kita langsung melakukannya? Dan bagaimana kalau kita menyakitinya dengan tangan kita? Dan bagaimana sampai waliyadzubillah seorang anak berani membunuh ayah dan ibunya? Ini dosa yang sangat besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, la'anallah man awa muhditan. Laknat Allah kepada orang yang memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sebagian membacanya, sebagian riwayat menyebutkannya muhditan, sebagian para ulama membaca muhdatan. Muhdits berarti orang yang melakukan kejahatan, sedangkan muhdatan artinya memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini empat dosa dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pelakunya dilaknat oleh Allah. Dan ingat, kata laknat ini merupakan kata yang sangat menakutkan. Apa itu laknat? At-tardu wal ibadu min rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Seorang hamba kalau sudah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, berarti tempatnya adalah neraka waliyadu billah. Tempatnya adalah neraka waliyadu billah. Nas'alullah salam wal afiyah. Ini hadis yang ke-17 dari kitab Al-Adabul Mufrad dalam bab laknat Allah kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian hadis ke-18. Hadis dari Ummi Darda dari Abu Darda. Dia berkata, Abu Darda berkata, "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitis'in." Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 9 perkara. Hadis yang menyebutkan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat, ini ada beberapa redaksinya ya. Berbeda antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Seperti misalnya Abu Hurairah mengatakan, "Ausani Khalili bi thalath." Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku untuk melakukan tiga hal. Yang pertama apa? Yang pertama puasa 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian mengerjakan salat witir sebelum tidur. Kemudian yang ketiga mengerjakan salat duha. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Kemudian ada hadis Mu'adz bin Jabal, ada hadis Abi Dzar Al-Ghifari. Sedangkan yang disebutkan Imam Bukhari ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Abu Darda. "Ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Rasulullah sallam berwasiat kepadaku dengan 9 perkara. Yang pertama, "La tusyrik billahi syai'an." Jangan melakukan kesyirikan kepada Allah dengan suatu apapun. "Wa in qutti'ta aw hurikta," sekalipun engkau dibunuh atau engkau dibakar. Ini wasiat yang pertama. Kembali diulang, larangan melakukan apa? Kesyirikan. Ya, tidak aneh. Karena kita sebutkan tadi bahwa semua kita tahu bagaimana ancaman Allah dalam Al-Quran terhadap pelaku syirik, dan bagaimana ancaman Nabi di dalam hadis terhadap pelaku syirik. Tidak ada sebuah dosa yang ancamannya seperti dosa syirik. Ya, menakutkan dosa syirik itu. Namun nasallallahu salamul afiyah, manusia saat ini meremehkan dosa apa? Syirik. Mereka remehkan dosa syirik. Padahal dosa syirik merupakan dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun, sekalipun engkau dibunuh atau dibakar. Artinya jika seandainya engkau bisa mempertahankan agamamu untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, sekalipun harus dengan mengorbankan nyawamu, maka pertahankan itu. Karena apabila engkau pertahankan itu, kemudian engkau mati, maka engkau akan mencapai kedudukan syuhada. Ya, kedudukan syuhada. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, pesan Nabi SAW kepada Abu Darda, la tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmatu. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat lima waktu dengan sengaja. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan salat waktu muta'ammidan, dengan sengaja. Salat lima waktu maksudnya salat yang Allah wajibkan lima kali dalam sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini salat wajib. Tidak ada salat yang wajib selain ini, yang Allah wajibkan. Tidak ada selain ini. Ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan, jangan pernah sekali-kali engkau tinggalkan sholat lima waktu dengan muta'amidan, dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja, berdosa tidak. Meninggalkan sholat dengan tidak sengaja. Ya, tidak sengaja ditinggalkan sholat, tidak berdosa. Akan tapi Nabi ingatkan, kalau teringat, misalnya dia lupa. Kalau teringat, maka kerjakan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang lupa atau tertidur dari sholat, maka tatkala dia ingat kerjakan, dan tatkala dia bangun, dia harus kerjakan, tidak berdosa. Tapi kalau ia tinggalkan dengan sengaja, ini subhanallah, dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW katakan, "Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimma." Barang siapa yang meninggalkan salat lima waktu dengan sengaja, maka ia terlepas dari jaminan keselamatan. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin, lima salat yang Allah wajibkan atas hamba. Barang siapa yang menjaganya, barang siapa yang mengamalkannya, kana lillahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Allah berjanji akan memasukkan hamba ini ke dalam surga. Ini janji Allah. Siapa yang mengerjakan salat lima waktu, dia jaga aturannya, dia jaga hukum-hukumnya, dia jaga syaratnya, dia jaga rukunnya, dia jaga kewajibannya, dia tunaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka Allah berjanji akan memasukkan hamba ini ke dalam surga. Ini janji Allah. Namun barang siapa yang melalaikannya, tidak memperhatikan salat ini, maka janji itu tidak akan diberikan oleh Allah untuknya. Bisa saja Allah masukkan ia ke dalam surga, bisa saja Allah campakkan ia ke dalam api neraka. Maka ikhwan, amal ibadah yang hendaknya kita perhatikan dari amal zahir yang pertama kali adalah salat. Sampai kalau kita berbicara tentang salat, Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Coba lihat sabda yang sangat keras ini, yang disabdakan oleh Nabi SAW, perbedaan antara kita dengan mereka, ini orang kafir, adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Coba lihat sabda yang sangat keras ini disampaikan oleh Nabi SAW, hendaknya didengar oleh seluruh kaum muslimin dan direnungkan oleh semua kaum muslimin. Faman tarakaha faqad kafar. Ya, ini khuani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga tidak ada seorang muslim pun setelah ia mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kecuali amal ibadah yang pertama harus ia kerjakan adalah salat. Bahkan kalau kita membahas tentang keajaiban daripada pensyariatan salat, tidak ada suatu ibadah dalam agama kita, agama Islam, yang ibadah tersebut wajib dikerjakan dalam kondisi apapun selain sholat. Dalam kondisi apapun selain sholat. Antum lihat, hatta puasa, misal. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Yang sakit, yang sedang melakukan perjalanan safar, maka ganti puasa Ramadan di hari yang lain. Tidak mengapa tidak berpuasa. Zakat. Kalau ada kemampuan, silakan tunaikan zakat. Kalau tidak, maka tidak ada kewajiban apa? Zakat. Ibadah haji, liman istata'a ilaihi faman istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul bait liman istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji bagi orang yang memiliki apa? Kemampuan. Tapi coba lihat salat. Adakah salat Allah katakan kerjakan salat kalau Anda mampu? Tidak. Sampai dalam kondisi segenting apapun kewajiban salat tetap tidak gugur. Silahkan baca tentang tata cara salat khauf. Dalam pembahasan fikih ada istilah bab salatil khauf, bab salat karena takut. Bukan salat khusus itu salat khauf, sebagaimana salat witir, sebagaimana salat istisqa, sebagaimana salat-salat yang lain. Akan tapi salat khauf itu adalah tata cara melaksanakan salat wajib dalam kondisi darurat. Itu sholat khauf. Bagaimana caranya? Antum lihat ada beberapa cara diajarkan Nabi SAW. Sampai dalam kondisi tidak memungkinkan berdiri, karena kondisi sangat gawat darurat, dan waktu sholat telah tiba, dan tidak mungkin untuk ditunda, tidak mungkin untuk dijamak, maka syariat memerintahkan sholat sambil berlari dengan isyarat. Antum perhatikan ini, sebuah ibadah yang sangat luar biasa ini. Tidak ada istilah tidak mampu. Karena Nabi SAW mengatakan salli qa'iman fa'ilam tasati fa'qa'idan fa'ilam tasati fa'ala jambin yumi'u ima'a. Nabi mengatakan salat dengan berdiri. Kalau tidak mampu silahkan salat sambil duduk. Kalau tidak mampu salat sambil berbaring. Berisyarat, memberi isyarat. Jadi tidak ada istilah salat sambil berdiri. Kalau tidak mampu ya sudah. Kapan-kapan salatnya? Lah, tidak demi Allah. Wajib tetap harus mengerjakan apa? Salat. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tatkala beliau tertikam di pagi itu, kemudian beliau pingsan karena banyaknya darah yang mengalir dari tubuh beliau karena tikaman Abu Lulu al-Majusi itu, beliau pingsan dan beliau belum menyempurnakan salat subuh. Salat subuh yang beliau kerjakan belum sempurna karena di pertengahan salat tatkala beliau sedang membaca surat, Abu Lulu al-Maju dan menikamnya, maka Umar tumbang jatuh, kemudian sholat disempurnakan oleh Abdurrahman bin Auf. Dan Umar terkapar dan belum menyelesaikan sholat subuh. Kemudian beliau pingsan. Kemudian siuman tatkala sudah masuk waktu duha. Maka orang-orang mengingatkan beliau, "Ya Amirul Mukminin, tadi sholat Anda belum Anda sempurnakan." Maksudnya jangan lupa. Sholat Anda tadi belum sempurna. Artinya Anda belum selesai mengerjakan sholat subuh. Maka Umar mengatakan, "Ya aku tidak lupa. Karena orang yang tidak mengerjakan sholat pada hari akhirat tidak memiliki bahagian apapun di sisi Allah." Maka ikhwan, sholat ini merupakan ibadah yang harus dikerjakan oleh semua muslim dan muslimah. Tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, beliau bersabda, "Jangan sekali-kali engkau meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, bari'at minhu dhimmah. Ia akan terlepas dari jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian yang ketiga, "Wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin." Jangan sekali-kali engkau meminum khamar. Karena sesungguhnya khamar itu adalah kunci dari semua kejahatan. Khamr, apa itu khamr? Nabi SAW bersabda, "Al-khamru ma khamar al-aqla." Khamr itu adalah setiap sesuatu yang menutupi akal manusia. Yang membuat ia mabuk, apapun ia. Apakah dalam bentuk cairan, apakah dalam bentuk pil, ataukah dalam bentuk bubuk, atau dalam bentuk yang lainnya, makanan dan yang lainnya. Kalau dia mengkonsumsi hal itu, membuat ia mabuk, membuat akalnya tertutup, maka itu disebut apa? Khamar. Jadi khamar itu bukan hanya arak saja, tapi semua yang menyebabkan seorang mabuk tatkala mengkonsumsinya itu disebut apa? khamr. Bahkan tatkala turun ayat pengharaman khamr, bangsa Arab saat itu tidak mengenal khamr kecuali dari kurma. Khamr mereka itu cuma dari kurma, tidak dari yang lainnya. Tapi Nabi SAW sudah memberikan sebuah timbangan, apapun zat yang membuat orang mabuk tatkala mengkonsumsinya, membuat akalnya tertutup, maka itu disebut apa? Khamr. Nabi mengatakan, jangan sekali-kali engkau meminum khamr yang memabukkan. Karena sesungguhnya khamr ini adalah kunci dari semua kejahatan. Apa kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba? Itu kuncinya khamr. Kuncinya apa? Khamr. Orang kalau sudah kecanduan khamr ini, semua kejahatan akan dia lakukan. Karena akalnya sudah tidak normal. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang dahulu ditawari membunuh. Diajak untuk membunuh. Dia menolak karena dia menganggap dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar. Diajak berzina, dia menolak karena dia menganggap zina adalah dosa yang sangat besar. Mencuri, dia menolak karena apa? Ini adalah dosa yang sangat besar. Tatkala diajak untuk minum khamr, dia mau melakukannya karena dia menganggap minum sekedar minum apa? Khamr. Namun tatkala dia minum khamr, akalnya tertutupi oleh khamr, maka dia membunuh dan dia berzina. Maka benar yang dikatakan Nabi, miftahu kulli syar, dia merupakan kunci dari semua kejahatan. Maka coba lihat di zaman kita saat ini, perampokan, pencurian, pembunuhan, kalau kita selidiki, semua berawal dari apa? Kecanduan narkoba. Maka ini yang dipesankan oleh Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Ini merupakan amal perbuatan apa? Syaitan. Karena tatkala orang berani mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan ini, pasti dia akan mengikuti langkah-langkah syaitan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan khamar untuk kebaikan umat manusia, untuk kebaikan umat manusia. Maka ini yang dipesankan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa athi' walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahumā. Taatilah kedua orang tuamu. Taatilah kedua orang tuamu. Dan jika seandainya keduanya menyuruhmu agar engkau keluar dari duniamu, maka keluarlah untuk mentaati mereka berdua. Subhanallah ya. Ini yang kita sebutkan tadi. Kita punya dunia. Artinya kita punya harta, kita punya aset dalam kehidupan dunia ini. Kemudian, jika seandainya kedua orang tuamu memintamu untuk keluar dari dunia yang engkau punya, artinya ia minta darimu dunia yang kau miliki, maka berikan dunia yang kau miliki kepada keduanya. Coba kita camkan, adakah perintah untuk taat kepada kedua orang tua yang lebih agung dari ini? Dan kita tahu bahwa ayah dan ibu kita tidak mungkin meminta dari kita apa yang kita miliki, tidak mungkin. Bahkan yang ada mereka pasti akan menambah gitu. Tapi jika kata Nabi SAW, mereka meminta engkau untuk keluar dari duniamu, dia minta apa yang kau punya, berikan. Berikan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta wa maluka li abik. Suatu hari seorang anak mengadukan ayahnya yang mengambil darinya harta tanpa seizinnya. Diadukan, ayahku mengambil hartaku tanpa seizinku. Maka Nabi memanggil ayahnya, kenapa engkau memanggil harta anakmu tanpa engkau izin kepadanya? Maka sang ayah mengatakan, ya Rasulullah, dahulu tatkala dia masih kecil, aku berikan apapun yang aku punya. Apapun yang aku punya, aku berikan. Bahkan mungkin bahasa kita saat ini, nyawa pun kalau boleh diberikan kepada anak, akan kita berikan pada anak kita. Kalau kita lihat anak kita sakit, di hati kita itu berkata, lebih baik aku sakit daripada anak aku sakit. Jadi di saat aku masih muda, di saat dia masih kecil ya Rasulullah SAW, aku berikan semua yang aku punya. Kemudian tatkala aku sudah tua dalam kondisi seperti ini, aku mengambil sesuatu darinya, kemudian ia menolaknya, ia menuntutku. Maka Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik. Hei anak, sesungguhnya engkau dan hartamu itu milik siapa? Ayah. Milik ayah. Maka pada pertemuan yang lalu kita katakan, jangan sampai kita merasa berat tatkala ayah dan ibu kita mengambil sesuatu dari kita. Kalau bisa, berikan. Berikan. Lihat apa kebutuhan mereka, berikan. Tatkala mereka mengambil, jangan pernah kita marah, jangan pernah merasa berat. Karena sungguh demi Allah, hak keduanya itu jauh lebih besar dari apa yang mereka ambil. Bahkan hendaknya seorang anak itu bangga kalau ayah dan ibunya mau mengambil sesuatu dari harta yang dia punya. Ini menunjukkan hubungan mereka itu sangat apa? Sangat dekat dan sangat baik. Artinya tidak ada keseganan ayah dan ibu kita mengambil sesuatu yang kita punya. Maka ini sebuah kebanggaan. Karena Nabi SAW mengatakan, ridha Allah fi ridha al-walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua. Murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Jadi kalau orang tua itu ridha kepada kita, senang dengan kita, maka pasti Allah ridha juga dengan kita. Tapi tatkala orang tua murka kepada kita, maka pasti Allah juga murka kepada kita. Maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Bahkan dalam sebagian riwayat ada sebuah tambahan yang unik ya. Jika seandainya keduanya memerintahkan engkau untuk keluar dari dunia dan keluargamu, maka lakukan. Artinya jika seandainya dia minta harta yang kau punya, berikan semua yang dia minta. Jika seandainya engkau diminta untuk mencerai istrimu, ceraikan istrimu. Luar biasa itu perintahnya. Walaupun mungkin kita tidak katakan, wah kalau demikian ayah ibuku nyuruh cerai, langsung kucerai. Maka sebagian ulama tatkala ditanya, ini ibuku menyuruhku mencerai istriku. Ini bagaimana ya Syekh? Maka Syekh ulama ini menjawab, kalau seandainya semua bakti ayah dan ibumu telah engkau tunaikan, kecuali tinggal yang ini, maka lakukan. Ini kadangkala seorang laki-laki itu tidak berbakti kepada ibunya kecuali dalam menceraikan apa? Istrinya saja. Ini musibah ini. Ini musibah. Ayah bakti kepada ayah dan ibunya dia lalaikan, tapi tatkala ayah ibunya menyuruhnya cerai, dia langsung jadikan ini sebagai alasan. Nah, kan, Dek? Kita harus bercerai ini. Ayah ibu saya sudah menyuruh saya untuk menceraikan. Ini sekedar alasan, padahal yang lainnya dia sia-siakan. Ya, tapi begini, hak orang tua itu sangat luar biasa. Hak orang tua sangat luar biasa. Maka jangan kesampingkan pendapat orang tua, masukan orang tua, selalu bermusyawarah dengan keduanya. Minta doa dari keduanya. Karena keduanya itu luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa dalil yang sebagiannya setelah kita bacakan. Berikutnya. Wala tunazi'anna wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Dan jangan pernah engkau melawan atau melakukan perlawanan, melakukan pemberontakan terhadap pemimpin, sekalipun engkau melihat bahwa kebenaran itu berada di pihakmu. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jangan engkau lakukan pemberontakan, jangan engkau melakukan perlawanan kepada penguasa. Wa in ra'aita annaka anta, sekalipun engkau menganggap bahwa kebenaran itu ada di pihakmu. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini atau kalimat ini diajarkan oleh Nabi SAW, tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan am, kemaslahatan umum. Dan Islam sangat memperhatikan poin ini. Islam sangat memperhatikan poin ini. Ada kemaslahatan khusus, ada kemaslahatan umum. Dan Islam itu biasanya apabila kemaslahatan khusus bertentangan dengan kemaslahatan umum, biasanya Islam lebih mendahulukan kemaslahatan umum. Apabila sebuah mafsadat menimpa individu secara khusus, kemudian ada mafsadat yang menimpa secara umum kaum muslimin, maka biasanya yang diperhatikan oleh Islam adalah mafsadat yang lebih besar. Ini yang dijauhi oleh syariat. Ini yang diperintahkan untuk diperhatikan oleh seorang muslim. Maka ikhwani kaum muslimin, melawan dan melakukan pemberontakan kepada pemerintah, maka mafsadat yang akan ditimbulkan tidak sebanding dengan maslahat yang kita harapkan. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis berpesan kepada kita, sekalipun penguasamu melakukan kezaliman, sekalipun penguasamu melakukan kejahatan, tapi selama engkau tidak melihat dari mereka kekufuran yang jelas, yang engkau memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengatakan fasma wa ati, tetap engkau dengar perintahnya dan tetap engkau harus taati perintahnya. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi, mereka tidak tunaikan kewajiban mereka, tapi mereka tuntut kita dengan sesuatu yang seharusnya mereka juga perhatikan kita. Nabi katakan, selama kalian tidak melihat mereka melakukan kekufuran yang jelas, yang kalian memiliki bukti nyata di hadapan Allah tentang kekafiran yang jelas tersebut, maka tetap engkau harus mendengar dan taat. Kenapa diperintahkan? Karena itu menjaga kemaslahatan umum. Karena jika seandainya dilakukan perlawanan dan pemberontakan, maka mafsadatnya jauh lebih besar daripada maslahat yang diharapkan. Dan sudah banyak pelajaran yang ada di daerah-daerah, yang ada di negara-negara, tatkala mereka melakukan pemberontakan dari zaman dulu sampai sekarang, tidaklah pemberontakan kecuali mendatangkan malapetaka. Ya, sampai pemberontakan yang pernah terjadi di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang awalnya menuntut agar Gubernur Hajjaj bin Yusuf diturunkan dari jabatannya, kemudian berlanjut menuntut Khalifah turun dari jabatannya, dan gerakan perlawanan ini didukung oleh banyak tokoh pada saat itu. Didukung oleh banyak tokoh. Tapi apa yang terjadi kemudian? Mafsadat kerusakan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan maslahat yang diharapkan. Sehingga semuanya ditumpas. Sampai tokoh-tokohnya juga dihukum mati. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Sehingga para ulama mengatakan tidak dunia mereka hasilkan dan tidak agama mereka tegakkan. Tidak ada manfaatnya. Dunia hilang. Apalagi apa? Akhirat. Ini pemberontakan. Maka Nabi SAW katakan, jangan engkau melakukan pemberontakan kepada pemimpin, sekalipun engkau menganggap engkau lah yang berada di atas kebenaran. Sekalipun engkau menganggap engkau satu-satunya orang yang berada di atas kebenaran. Dahulukan maslahat umum. Ya, karena kalau pemberontakan sudah terjadi, yang ada adalah pertumpahan darah. Ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan apa? Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasmawati. Sampai Nabi mengatakan akan datang pemimpin yang memiliki hati-hati syaitan, akan tapi di tubuh manusia. Ini gambaran pemimpin yang sangat bejat, ya. Yang sangat menakutkan, yang sangat zalim. Hatinya hati syaitan tapi jasadnya manusia. Ini tidak ada pemimpin yang lebih buruk dari ini, dari apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat kala itu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kami harus melawan pemimpin seperti itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tidak. Sekalipun punggungmu dicambuk, artinya engkau dizalimi, jasadmu disakiti oleh mereka, hartamu dirampas oleh mereka, selama engkau tidak melihat padanya kekufuran yang jelas, yang kau punya bukti nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tetap engkau harus mendengar dan taat." Pesan seperti ini banyak sekali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dari hadis Nabi kita yang mulia sallam yang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Karena di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tatkala beliau di penjara, beliau disiksa, dan setiap ulama yang berpegang teguh dengan pendapat Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk, yang dengan tegas menolak ajakan penguasa yang mu'tazilah untuk berpendapat Quran adalah makhluk bukan kalamullah, maka siapapun yang menolak dimasukkan ke penjara. Siapapun menolak, tokoh-tokoh agama, para ulama dimasukkan ke penjara yang menolak. Adapun para ulama yang mungkin tauriyah, menyembunyikan keyakinan mereka, atau mungkin mereka tidak sanggup dengan ancaman dan sebagainya karena takut keselamatan jiwanya, maka mereka dibiarkan bebas hidup di kalangan kaum muslimin. Tapi ulama yang berpegang dengan kebenaran itu, maka semuanya dimasukkan kemana? Ke penjara, bahkan ada di antara mereka yang terbunuh. Termasuk Imam Ahmad di penjara, beliau dicambuk, beliau disiksa, tapi beliau tetap bertahan. Sampai akhirnya tatkala kondisi semakin parah, maka orang-orang, para tokoh datang kepada Imam Ahmad yang mengatakan bahwa perkara sudah makin genting ya Imam. Artinya penguasa saat ini telah memaksakan pemahaman sesat ini kepada masyarakat. Maka beliau berkata kepada Imam Ahmad bahwa mereka akan melakukan perlawanan atau pemberontakan. Ini sudah tidak bisa didiamkan yang seperti ini. Maka Imam Ahmad kala itu mengatakan, jaga darah kalian dan darah kaum muslimin. Jangan lakukan itu. Jaga darah kalian dan darah kaum muslimin. Jangan sampai kalian membuat fitnah. Membuat kerusakan. Maka mereka mengatakan, bukankah kerusakan sudah di depan mata kita? Imam Ahmad mengatakan, ya ini kerusakan terbatas. Tapi kalau sudah kalian hunuskan pedang, maka semuanya akan tenggelam dalam fitnah dan kerusakan. Jaga darah kalian dan darah kaum muslimin. Bersabarnya kalian dalam kondisi seperti ini jauh lebih baik daripada pemberontakan yang akan kalian lakukan. Mereka mengatakan kalau demikian agama ini akan hilang. Dia mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, agama ini milik Allah. Agama ini milik Allah. Allah yang akan menjaganya, bukan kalian yang menjaganya. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Maka sering kita katakan, jangan kita sok sebagai pendekar. Karena kitalah agama dijaga oleh Allah. Kitalah sebagai penjaga agama. Tidak, demi Allah. Allah dalam menjaga agamanya sebenarnya tidak butuh kita. Tapi kita berjuang, beramal, kita berdakwah. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunasi'anna wulatal amr wa in ra'aita annaka anta. Bukan kemudian katakan wah tak memiliki mental, tidak berani, pengecut dan sebagainya. Tidak, demi Allah. Kita di sini berpegang teguh dengan pesan siapa? Rasulullah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita dikatakan pengecut, iya, kita pengecut, kita takut terkait dengan masalah darah kaum muslimin. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada seorang ulama ahlu sunnah kecuali kalau sudah berurusan darah, maka dia adalah orang yang paling takut di situ. Kalau sudah kaitannya dengan darah, maka mereka mundur. Tidak berani. Kenapa? Karena urusan darah ini merupakan perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal yang pertama kali diperiksa adalah salat, maka kalau perselisihan yang terjadi di kalangan manusia yang pertama kali diperiksa adalah kaitan pertumpahan darah. Ya, pertumpahan darah. Jadi kalau sholat itu amal yang paling diperiksa, pertama yang akan diperiksa oleh Allah, maka kalau perselisihan di kalangan manusia, pertengkaran di kalangan manusia, perselisihan di kalangan manusia yang pertama kali diperiksa oleh Allah adalah terkait dengan perselisihan yang menyebabkan pertumpahan darah. Nabi SAW katakan, kelak pada hari akhirat, seorang itu akan selalu Allah mudahkan urusannya dalam hisab, dalam perhitungan, selama tidak ada catatan pertumpahan darah dalam catatan amalnya. Kalau sudah ada di situ kaitan pertumpahan darah, maka urusan hisabnya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau urusan darah, kita mundur saja. Pengecut, ya, kita pengecut terkait dengan pertumpahan darah karena masalahnya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tafrur minaz zahfi wa in halatta wa farra ashabuka." Dan jangan pernah engkau lari dari medan perang, sekalipun engkau yakin akan mati dan teman-temanmu lari dari medan perang. Ya, ikhwan, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Jangan seperti Bani Israel. Diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Mereka minta agar kiranya ada seorang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin mereka dalam berjihad. Mereka ingin berperang. Ya, mereka ingin berjihad. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala utus atau pilih seorang yang akan menjadi pemimpin mereka dalam pertempuran yang bernama Talut, mereka malah membantah. Mereka malah beralasan. Mereka kemudian tidak mau berjihad. Padahal awalnya mereka ingin apa? Berjihad. Ingin bertemu dengan musuh. Maka kita diajar kalau Nabi SAW, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh. Namun kalau sudah bertemu, kokohkan langkah dan kakimu di situ. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Maka salah satu di antara dosa besar adalah lari dari medan pertempuran. Ya, kecuali ada beberapa hal ya yang boleh seorang itu mundur dari medan pertempuran. Sebagian ulama mengatakan jika seandainya jumlah pasukan kita itu sudah lebih dari 1:2. Kalau kita punya pasukan 1,000, kemudian musuh kita memiliki membawa pasukan 2,000, maka di sini hukum haram hukumnya kita mundur dari medan perang sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di atas itu, misalnya kita punya pasukan 1,000, musuh punya pasukan misalnya 10,000, ini sebenarnya dalam aturan fikih sudah boleh apa? Mundur untuk menyusun siasat. Menyusun siasat atau bergabung dengan pasukan yang lebih besar yang ada di belakang kita. Ya, walaupun kaidahnya seperti itu, tapi kalau kita lihat dari semua peperangan kaum muslimin, sekalipun perbandingannya sudah tidak bisa dibayangkan, tapi tetap mereka apa? Maju. Coba lihat di perang Mu'tah, kaum muslimin berjumlah 3,000 dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu taala an, sedangkan pasukan musuh berjumlah 150,000. 1:1 berapa itu sudah? Sehingga sebenarnya mereka ragu. Mereka musyawarah, apa yang harus kita lakukan? Ini musuh terlalu banyak ini. Tetap maju atau mundur atau bagaimana? Sebagian mengatakan kirim saja surat kepada Nabi Sallam. Nanti kita tunggu. Kalau Nabi suruh kita maju, kalau Nabi suruh kita mundur. Sehingga Abdullah bin Rawaha mengatakan, demi Allah hai teman-temanku, apa yang kalian sekarang bimbang menghadapinya, sebenarnya itu yang kalian cari waktu kita keluar dari Madinah. Subhanallah ya. Ini bimbang nih, 150,000 kita 3,000. Ini apa yang kita lakukan? Ada mengatakan, ayo maju saja. Sampai syahid kita. Sebagian mengatakan, enggak, kita mundur saja. Pendapat pertengahan, kirim surat. Sehingga diingatkan oleh Abdullah bin Rawaha, apa yang kalian bimbang saat ini, itu sebenarnya kebimbangan itulah yang sebenarnya tujuan. Artinya mati ini yang kita cari tatkala kita keluar dari Madinah. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan perlawanan dengan pasukan Romawi. Maka berhadapanlah 3,000 pasukan melawan 150,000. Perang yang sangat luar biasa, perang Mu'tah. Sehingga 3 komandan kaum muslimin kala itu gugur. Zaid bin Harisa, kemudian digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawaha, kemudian dipegang oleh Al-Arqam bin Abi Al-Arqam atau Zaid bin Al-Arqam, kemudian baru diserahkan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala, sampai akhirnya Khalid bisa membuat strategi perang, sedikit demi sedikit mundur, ya, dengan merubah posisi pasukan dan tidak dikejar oleh pasukan Romawi, dan akhirnya berhasil menyelamatkan kaum muslimin dari pasukan yang sangat besar itu yang datangnya bagikan air bah. Jadi intinya, lari dari medan perang itu merupakan salah satu di antara dosa besar. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ إِذٍ تُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِيَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ. Barang siapa yang lari dari medan perang kecuali dengan alasan-alasan dibenarkan oleh syariat, maka ia kembali dengan murka Allah dan tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Subhanallah, ancamannya luar biasa ya, kawan. Jadi kalau tidak ada alasan dibenarkan oleh syariat, lari dari medan perang, ujungnya adalah api neraka. La tafrur minaz zahbi. Jangan engkau lari dari medan perang. Wa in halakta, sekalipun engkau yakin engkau pasti apa? Gugur. Dan teman-temanmu semuanya apa? Lari, tetap engkau bertahan. Ya, ini kepada kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa anfiq min taulika ala ahlik. Nafkahilah keluargamu sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadamu. Nabi berpesan, jika seandainya Allah berikan kelapangan kepadamu, maka berikan lebih kepada keluargamu. Jika seandainya Allah berikan kepadamu kesempitan, maka berikan sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepadamu. Maka ikhwan, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semakin banyak pemasukan kita sebagai seorang suami, maka tentu nafkahnya semakin bagus. Kalau sedikit, ya sesuai dengan kemampuan. Ini salah satu di antara bentuk berbuat baik kepada siapa? Keluarga atau istri. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bisa berbuat baik dengan istrinya, dan aku adalah orang yang paling bisa berbuat baik dengan istriku. Maka siapa lelaki yang paling baik? Jawabannya adalah, yang lelaki yang paling baik itu adalah yang istrinya mengatakan dia adalah lelaki yang baik. Kalau ustaz mengatakan, oh, abang itu, bapak itu baik kali, itu belum tentu baik. Kalau teman antum mengatakan, insya Allah si fulan itu baik kali, itu belum tentu baik. Tapi kalau istri antum mengatakan, ustaz, suami saya itu orangnya soleh kali, ustaz, itu betul-betul soleh. Kenapa bisa demikian? Karena yang hidup bersama kita selama kurang lebih 24 jam setiap harinya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai beruban pun tetap hidup di samping istri, makan bersama, tidur bersama, pergi bersama, gurau bersama, marah juga bersama. Yang tahu itu siapa? Kita dengan istri. Makanya istri kalau sudah memberi rekomendasi ke kita, itu ustaz orangnya baik sekali, baiklah itu. Tapi kalau orang lain memberi komentar antum baik, belum tentu. Karena tatkala ustaz mengatakan antum orang baik, paling ketemunya 1 jam, 2 jam, 3 jam, kan gitu kan? Masya Allah, dengan senyumnya, Masya Allah, dengan penyambutan hangatnya, Masya Allah, dengan semuanya Masya Allah. Tapi 3 jam. Ah, kalau sudah terus-menerus bersama, biasanya watak aslinya itu akan muncul. Kucingkah dia? Singahkah dia? Itu baru nampak. Baru nampak. Makanya kalau antum ingin tahu bagaimana lelaki baik atau tidaknya, tanya istrinya. Tanya istrinya. Maka antum pulang nanya, tanya, dek, menurut adik abang gimana? Maksudnya bukan mau marah, dek, tapi ingin memperbaiki diri saya. Abang itu baik, tapi... ada tapinya, berarti gak baik. Abang itu baik, tapi itu menggugurkan ucapan sebelumnya. Ya. Jadi ikhwan, ini yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Coba lihat Nabi sallam. Tidak pernah marah, apalagi mukul. Memang dalam syariat ada perintah, ada syariat boleh untuk mukul, kan ada dalam syariat. Pukul, kata Nabi. Kalau wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan. Apabila si wanita terlihat ada pembangkangan atau berpaling dari istri, maka Allah berikan tahapan-tahapan bagaimana untuk memberikan pelajaran bagi istri. Termasuk poinnya adalah pukul, tapi dengan pukulan yang tidak membekas. Pukul dia, ini boleh. Selain nasihat tidak berubah, kemudian pisah ranjang juga tidak berubah, maka silahkan apa? Pukul. Pukul pakai apa? Pakai sapu? Jangan, gak boleh. Pakai siwak? Tahu untuk siwa. Siwa. Pakai siwa. Pukul pakai siwa. Maka seorang syekh menceritakan bahwa seorang istri mengadukan kepada pengadilan bahwa suaminya telah memukulnya. Ya, telah memukulnya. Maka pengadilan manggil suaminya. Kenapa engkau pukul istri? Ya, aku menjalankan perintah sesuai syariat. Aku telah memukul dia dengan siwa. Ya, kalau dengan siwa tidak ada masalah, kata hakim. Ya, tapi siwai 1 meter. Itu kesatuan. 1 meter sih. Bukan siwa yang antum pakai, itu pukul. Bukan 1 meter sih. Kalau 1 meter itu kayu namanya, bukan siwa. Ya, karena memang siwa sebelum dipotong itu kan panjang, namanya kayu kan. Allahu akbar. Maka Nabi SAW tatkala menjelaskan bahwa wanita tatkala tidak bisa berubah boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak membekas. Maka para sahabat kala itu mulai agak memukul para istri-istri mereka. Maka para istri Nabi ngadu kepada para wanita-wanita ngadu kepada istri Nabi. Kemudian istri Nabi mengadukan kepada Rasulullah. Nabi mengatakan yang suka memukul istrinya bukan termasuk lelaki yang baik di kalangan kalian. Jadi enggak, jangan kerjanya mukul. Kalau pukul pakai bantal boleh, pukul pakai bantal. Itu bukan mukul Ustaz namanya, merayu gitu. Intinya tujuannya adalah supaya dia bisa berubah gitu. Itu aja tujuannya. Makanya ikhwan, Nabi SAW katakan anfik min taulika ala ahlik. Berikan nafkah kepada istrimu sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan kepadamu. Ya jangan pelit-pelit dengan siapa? Dengan istri. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan, engkau gunakan di jalan Allah. Satu dinar yang engkau berikan kepada istrimu sebagai salah satu di antara nafkah kepadanya. Satu dinar yang engkau berikan pada fakir, satu dinar yang engkau berikan kepada miskin. Yang paling besar pahalanya, kata Rasulullah, adalah satu dinar yang engkau gunakan untuk nafkah istrimu. Itu paling besar pahalanya. Maka jangan kita menyangka bahwa kalau kita membantu fakir miskin berpahala, kalau kita ngasih hadiah kepada istri kita tidak berpahala. Semakin banyak hadiah yang kita berikan kepada istri kita, maka pahalanya semakin apa? Semakin besar. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang terakhir dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Abu Darda, la tarfa' 'asaka 'an ahlika wa akhifhum fillahi 'azza wa jalla. Jangan pernah engkau mengangkat tongkatmu dari keluargamu. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan bahwa tongkat, atau dalam sebagian riwayat cambuk, jangan pernah diturunkan dari dinding maksudnya. Gantungkan itu tongkat atau gantungkan itu cambuk sehingga dilihat oleh istrimu. Artinya kalau seandainya katakan pada istrimu, dek, kalau seandainya engkau agak sedikit bangkang, nah ini dia. Takut-takut dia dengan ini. Ya. La tarfa' 'asakan ahli. Karena kalau hukuman itu tidak ada, walaupun hukuman tentunya pakai aturan sebagaimana menggunakan aturan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Jika seandainya hukuman tidak ada, maka langkah seorang kadang-kadang tidak bisa dihentikan. Harus ada hukuman. Tapi hukuman menggunakan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Wa akhifhum fillahi azza wa jal. Dan senantiasalah tumbuhkan rasa takut mereka kepada Allah. Beri bimbingan, beri arahan, beri nasihat. Jangan dibiarkan. Karena memang Nabi kita yang mulia SAW katakan, khuliqatil mar'atu min dhil'in. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dhil'in a'waj. Tulang rusuk yang bengkok. Ya. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah posisi atasnya. Artinya mulutnya. Jadi maka yang paling bengkok dari wanita ini adalah ucapannya. Sulit untuk diluruskan. Dan antum harus terima dengan kondisi ini. Karena memang ini ciptaan Allah untuk dirinya. Ya, maka kalau seandainya antum ingin wanita ucapannya selalu baik, ucapannya selalu lurus, tidak ada bengkoknya, itu nanti bidadari surga yang antum dapat. Di dunia tidak ada. Ya. Maka Nabi SAW katakan, jika seandainya engkau paksakan untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok ini, maka dia pasti akan patah. Engkau paksa meluruskan, dia akan patah. Artinya para ulama mengatakan, pasti engkau akan bercerai dengannya. Tidak mungkin. Tapi kalau engkau biarkan dia terus bengkok, tidak engkau luruskan, maka selamanya dia akan bengkok. Akan tepi darihim ta'ishma'um. Berlahan-lahan, tarik ulur, kata Nabi SAW, maka engkau akan bisa tentram hidup di sampingnya. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi tetap, kita berikan sebuah ancaman, kita berikan sebuah pelajaran agar tumbuh rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan inilah akhirnya keluarga itu bisa kita arahkan ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ke-19, ini hadis juga pernah kita bahas ya sebelumnya. Kita bacakan supaya pada pertemuan yang akan datang mungkin kita bisa masuk ke hadis-hadis berikutnya. Yani tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ubayyuka 'alal hijrah wa taraktu abawaya yabkian. Ya Rasulullah sallam, aku berbaiat kepadamu untuk hijrah. Artinya aku sudah tinggalkan kampung halamanku untuk berhijrah menemuimu. Aku ingin berbaiat, berjuang bersamamu. Tapi aku tinggalkan ayah dan ibuku dalam kondisi menangis di kampungku. Ya, beliau hijrah tanpa restu orang tua. Keduanya menangis. Kenapa? Karena keduanya butuh dengan beliau ini, dengan lelaki ini. Maka Nabi kita yang mulia salam bersabda kepadanya, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah, kembalilah ke negerimu. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka berdua menangis. Ini hadis telah kita bacakan ya pada pertemuan yang lalu. Kembali diulang oleh Al-Imam Al-Bukhari pada hadis ke-19. Ini hadis sudah kita baca pada nomor 13 ya pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang terakhir, ini hadis 20. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk bab yang ke-10. Bab man atraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Hadis Abdullah bin Amr bin As qala ja'a rajulun ila Nabi sallam yuridul jihad. Sama, seorang datang kepada Nabi sallam, kalau tadi berbaiat hijrah, lelaki ini datang kepada Nabi sallam ingin berjihad bersama dengan Nabi sallam. Faqal, maka Nabi sallam bersabda, ahayyun walida, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Beliau minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu. Antum tahu jihad amal yang sangat besar, sangat mulia di sisi Allah SWT. Puncaknya amal Islam adalah jihad. Seorang mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya demi untuk menggapai surga Allah. Dia datang kepada Nabi SAW meminta izin untuk ikut berjihad bersama dengan beliau alaihi salatu wassalam. Maka Nabi bertanya, ahayun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Faqala na'am. Dia mengatakan ya. Faqal fafihima fajahid. Berjihadlah engkau untuk keduanya. Artinya tingkatkan baktimu kepada keduanya sebagai salah satu di antara bentuk jihad hakiki kepadanya. Jadi Nabi SAW perintahkan ia untuk pulang. Tapi dengan catatan jihadnya ini hukumnya fardu kifayah. Karena jihad itu ada hukumnya fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau hukumnya fardu ain, kewajiban per individu harus berangkat berjihad, dan ini ada perinciannya dalam pembahasan fikih, maka tanpa izin orang tua ini tidak mengapa. Tapi kalau jihadnya hukumnya fardu kifayah, artinya kalau ada sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka kewajiban jihad ini gugur bagi yang lainnya, maka di sini harus atas izin siapa? Orang tua. Coba lihat, jihad saja harus izin orang tua, sangat luar biasa. Nabi SAW sampai katakan, fafihi ma fajad, balik. Berjihad kepada keduanya. Artinya berbakti. Karena jihad itu asalnya adalah perjuangan. Dan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah sebuah perjuangan. Sama seperti menuntut ilmu. Bukankah ia disebut jihad? Karena hukum asal jihad itu adalah perjuangan. Sedangkan mengangkat senjata, ini bahagian atau salah satu di antara bahagian daripada perjuangan itu. Ya, ini ikhwani kaum muslimin, wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbakti kepada kedua orang tua itu kadangkala bisa mengalahkan banyak amal. Terakhir, kemarin kita nukil kisah Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni. Nabi masih hidup. Orang-orang hijrah berjihad bersama dengan Nabi, hidup bersama dengan Nabi, dan kemuliaan bertemu dengan Nabi, berjihad bersama Nabi, ini merupakan kemuliaan yang tidak bisa dibayangkan oleh ibadah apapun. Bertemu dengan Nabi. Maka para ulama katakan, suhbah, menjadi sahabat Rasulullah SAW itu merupakan kemuliaan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi Uwais Al-Qarni ini, di negeri Yaman, dia ingin berangkat ke Madinah, hijrah, bertemu dengan Nabi, masuk Islam, berbaiat kepada Nabi SAW langsung, berjihad bersama dengan Nabi SAW, terhalang karena ibunya tua dan sangat membutuhkan dia. Maka ibunya melarang, jangan, jangan. Ibu masih butuh dengan kamu. Akhirnya beliau lebih mengutamakan taat kepada ibunya daripada hijrah. Tidak jadi. Tidak bertemu dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Tidak berjihad dengan Nabi SAW. Tidak mengikrarkan keislamannya langsung di hadapan Nabi SAW. Karena orang tuanya yang menghalanginya. Orang tuanya, ibunya sudah tua dan butuh bantuannya. Tapi subhanallah, apakah terluput darinya kemuliaan? Terluput darinya keutamaan? Tidak. Nabi SAW diberitahu oleh Jibril, ada seorang lelaki dari suku Qarn, dari negeri Yaman, ya, yang ia terkena penyakit kulit dan sembuh, tersisa hanya sebesar satu dinar atau satu dirham di tubuhnya. Kemudian Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, kalau kalian bertemu dengan lelaki ini, maka mintalah kepadanya agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kalian. Coba lihat, Nabi berpesan kepada sahabat yang masuk Islam di hadapan Nabi, yang bertemu dengan Nabi, yang berjuang dengan Nabi SAW, berjihad bersama Nabi. Nabi berpesan kepada mereka agar kiranya nanti kalau bertemu dengan lelaki ini, mintalah agar ia mendoakan kalian. Sampai subhanallah, Umar setiap kali datang rombongan dari negeri Yaman yang melaksanakan ibadah haji, beliau tanya, siapa adakah di antara kalian namanya Uwais dari suku Qarn yang punya ibu yang sudah tua, dia terkena penyakit kulit, kemudian sembuh, kemudian ini dan ini. Sampai akhirnya pada suatu tahun dia ketemu dengan lelaki itu. Kemudian mengatakan, ya Uwais, mohonlah kiranya engkau bersedia mendoakan agar kiranya Allah mengampuni dosaku. Umar bin Khattab, tahu antum Umar bin Khattab siapa? Beliau adalah manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar, setelah para nabi dan rasul. Umar bin Khattab yang dijamin masuk surga. Umar bin Khattab yang syaitan saja, syaitan itu lari tatkala bertemu dengan Umar bin Khattab. Tapi itu pun Nabi pesankan agar kiranya ia meminta Uwais mendoakan agar kiranya Allah mengampuninya. Kenapa Uwais sampai pada tingkat kemuliaan seperti itu? Karena baktinya kepada siapa? Ibunya. Maka tidak ada amal yang paling besar yang kita sebutkan kemarin, yang bisa menjadikan seorang masuk ke dalam surga lebih cepat, kecuali bakti kepada siapa? Ayah dan ibu. Maka kemarin kita sebutkan seorang salaf, tatkala meninggal ibunya menangis. Dari awal sampai mengantarkan jenazah, sampai di kuburan, menangis terus, menangis terus. Sampai temannya mengatakan, apakah Anda tidak bisa sabar? Nangisnya kok berlebihan, dari tadi kok menangis terus. Apakah Anda tidak bisa sabar? Mana kesabaran Anda? Dia mengatakan, sungguh demi Allah, aku menangis bukan karena ibuku telah meninggal. Karena setiap yang bernyawa pasti meninggal. Aku tahu ini ketentuan Allah. Tapi yang aku tangisi hari ini adalah pintu surga hari ini telah ditutup oleh Allah untuk. Pintu surga terbesar hari ini telah Allah tutup dengan wafatnya ibu. Ini yang membuat aku sedih. Ya, maka ikhwan, tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah setelah ibadah kepadanya, kecuali bakti kepada siapa? Kepada kedua orang. Dan tidak ada amal yang paling dibenci oleh Allah setelah syirik, kecuali durhaka kepada kedua orang. Maka setelah ini, setelah kita paham, jabat tangan ayah dan ibu, minta ridhanya, berazamlah untuk berbuat baik kepada keduanya. Dan kalau seandainya keduanya telah meninggal, maka doakan. Jangan lupa doakan mereka berdua dalam waktu-waktu terbaik kita. Dalam sujud kita, di sepertiga akhir malam, antara adzan dan iqamah, tatkala turun hujan. Jangan lupakan ayah dan ibu kita. Dengan harapan, moga nanti tatkala kita sudah bertemu dengan Allah, anak kita juga tidak melupakan kita dalam doa-doanya. Demikian, semoga ada faedahnya yang kita sampaikan. Setelahnya kita berikan kesempatan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita persilahkan. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap ana terhadap orang tua yang tidak mengizinkan ana menikah dengan perempuan yang bercadar? Dan apa hukum apa ini? Wanita bercadar, Ustaz. Maksudnya apa hukum cadar mungkin nih? Berkonsultasi kepada orang tua dalam perkara-perkara besar yang akan kita ambil dalam hidup kita, ini merupakan perkara yang sangat baik untuk dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Ya. Bahkan sebelum kita berbicara tentang anjuran-anjuran syariat untuk berbuat baik kepadanya, termasuk adalah bermusyawarah dengan keduanya. Kalau kita berbicara tentang pengalaman dalam kehidupan kita, maka tentunya mereka itu dalam istilah kita sehari-hari lebih banyak tahu daripada kita, lebih berpengalaman daripada kita. Istilah bahasa orang, lebih banyak makan asam dan garam daripada kita. Jadi wajar kan? Kita berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. Jika seandainya ada orang yang lebih berpengalaman di luar sana, pengalamannya lebih banyak, itu sangat baik kita berkonsultasi kepadanya, apalagi kepada ayah dan ibu kita yang juga berpengalaman, namun ada sisi yang tidak dimiliki orang di luar. Di mana pasti ayah dan ibu kita, tatkala kita bermusyawarah kepadanya, dia akan memberikan masukan yang paling tulus untuk kita. Karena dia tahu watak kita. Kita dilahirkan olehnya, dibesarkan olehnya, dari kecil sampai besar bersama, dia tahu yang terbaik untuk kita. Dan tidak ada seorang ayah dan ibu yang sebenarnya menginginkan keburukan untuk anaknya. Maka berkonsultasi kepada keduanya itu adalah hal yang baik. Kemudian terkait dengan dia melarang Anda menikah dengan seorang wanita. Ya. Maka kita katakan ya, taati saja. Karena menikah dengan wanita A, itu hukumnya kan tidak wajib. Apakah mesti Anda menikah dengan wanita yang bercadar yang ini? Kan enggak wajib. Karena kadangkala kita pemuda ini, yang enggak mau tahu saya, yang penting saya itu, Ustaz, katanya. Kan banyak kita seperti itu. Yang penting saya dengan yang itu. Kayaknya saya tidak akan bahagia kecuali dengan si dia. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Terkait dengan masalah orang tua sebenarnya sepakat dengan calon kita itu, tapi masalah dia bercadar. Kan tinggal negosiasi saja. Negosiasi kan. Pandailah curi hati ayah dan ibu. Kalau ayah terlalu keras, datangi ibu. Kalau ibu terlalu keras, datangi ayah. Kan tinggal negosiasi saja. Gitu. Jadi jangan bahasanya dipaksakan. Seakan-akan kita mengatakan pada ibu kita, bahkan seperti menggurui ibu dan ayah kita, bahwa itu memang wanita yang paling baik. Kita tidak tahu, akhi. Tidak tahu. Ya. Karena kita ini kadangkala menilai seorang hanya sebatas zohirnya. Sehingga tatkala kita menikahi seorang wanita, karena sebab ia bercadar, atau wanita menikahi laki-laki atau mau dinikahi laki-laki karena ia sudah berjanggut atau sudah ikut kajian, setelah menikah sebulan dua bulan, akhirnya salah satu di antara kedua yang mengatakan, kok kayak gitu Ustaz, ya sudah bercadar kok istriku gitu juga. Karena kita menilai orang hanya sekedar apa? Zohirnya saja. Mau pakai kotak. Jadi itu ya. Jadi kan tidak mesti. Maka lakukan negosiasi. Artinya lakukan pendekatan musyawarah kepada ayah dan ibu. Kemudian terkait dengan hukum wanita bercadar. Mungkin dimaksudkan hukum cadar. Di sini para ulama tentunya berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mewajibkan cadar. Mengatakan cadar itu hukumnya wajib. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Tidak wajib. Ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Tapi intinya. Kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang laki-laki, jangan punya prinsip seperti itu. Yang penting saya nikah dengan si fulanah ini. Jangan, jangan. Coba konsultasi kepada ayah dan ibu, kemudian istikharah, ya. Kemudian kalau ada penolakan, ya. Sekarang kita tanya kepada ibu dan ayah kita, kira-kira yang mana yang kiranya ibu dan ayah ridho saya menikah dengannya. Tolonglah carikan, tapi usahakan ayah dan ibu, carikan yang agamanya bagus. Si A ditolaknya, proposal antum ditolak, ajukan si B, ditolak juga si C, tolak juga si D, terus tawarkan. Insya Allah dengan doa dan usaha dan tunjukkan bakti kepada kedua orang tua, insya Allah orang tua kita pasti akan menerima calon yang agamanya itu bagus. Karena saya yakin ayah dan ibu kita itu tidak lain tidak bukan hanya menginginkan kebahagiaan untuk kita, walaupun kadang persepsi kebahagiaan itu agak berbeda, maka tinggal ya menyatukan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ustaz, bagaimana anak yang menggugat orang tua atau ibu karena warisan harta? Bagaimana bentuk gugatannya ini? Contoh misalnya, si ibu ingin mengambil semua harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah kita. Ini untuk ibu semua misalnya. Misal, ini untuk ibu semua. Kita sebutkan tadi, kalau memang itu mau ibu kita, ya udah berikan saja. Ya udah, kalau memang ibu ingin semua ini untuk ibu, ya sudah, tidak apa-apa, kami ridho. Nah, luar biasa itu kan? Tapi jika seandainya gugatan warisan itu adalah warisan orang lain yang ibu mempertahankannya, misalnya kadangkala warisan ayah kita itu tidak hanya jatuh kepada anak dan istrinya saja atau ibu kita, tapi di sana ada bahagian daripada saudara-saudara ayah kita. Ibu mengambil semuanya. Maka di sini posisinya tidak mengapa kita menggugat agar warisan ini bisa disalurkan kepada yang berhak. Tapi kalau itu bahagian kita dan ibu kita minta, ya berikan saja. Tak perlu dia digugat. Ini bu harus dibagi bu, gini aturannya. Ah, kayaknya ibu gimana kalau seandainya beliau bukan mengatakan ah nggak ada itu harta warisan. Ah kalau itu mungkin perlu dipahamkan. Tapi dia mengatakan iya ibu tahu bagianmu sekian. Akan tapi ibu butuh. Gimana kalau seandainya bahagian ibu itu ibu ambil? Gimana? Kita katakan silahkan bu ambil. Silahkan ambil. Kalau memang itu ibu inginkan dan itu menyebabkan ibu senang dan bahagia, ibu ridha denganku, silahkan ambil bahagian. Jadi tidak perlu sebenarnya menggugat kalau seandainya posisi harta itu adalah warisan kita. Lepaskan saja, apa masalahnya? Karena itu yang dianjurkan oleh syariat. Walaupun itu hak kita. Tapi kalau kita sebutkan tadi ini adalah hak orang lain yang ditahan oleh ibu, maka tentunya dipahamkan. Dan diusahakan harta tadi bisa disalurkan kepada yang berhak. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, adakah doa untuk orang tua yang sudah meninggal? Doa umum. Ampuni dosanya, lapangkan kuburannya. Doa umum. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang sangat luar biasa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, irhamhuma. Ya Allah, rahmatilah keduanya. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku di saat aku masih kecil. Ini yang hendaknya kita lakukan. Adapun doa secara umum, silakan doa secara umum. Ya, jadi kalau tata cara secara khusus tentunya tidak ada kan, tapi doa yang terbaik yang diajarkan oleh Allah. Katakan irhamhuma kama rabbayani shaghira. Wallahu taala alam. Ustaz, apakah setelah kita membuat orang tua kita marah atau sedih lalu kita meminta maaf, apakah dapat menggugurkan dosa kita, Ustaz? Ya, insyaallah dapat menggugurkan. Jadi salah satu di antara hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap kita dalam pembahasan taubat, ya dalam pembahasan taubat adalah yang pertama menyesali kesalahan yang kita lakukan. Jadi tatkala kita membuat orang tua kita marah dan sedih atau menangis, kita menyesali kenapa kita melakukan itu. Kemudian yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dosa durhaka itu secepat mungkin. Kemudian yang keempat, kalau dosa itu terkait dengan orang lain karena telah menzalimi, kita minta maaf, minta kehalalan. Dan kalau empat ini sudah kita lakukan, maka insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ulangi lagi. Berazam untuk tidak mengulangi. Ya. Kemudian tinggalkan dosa. Berarti apapun yang diinginkan orang tua kita lakukan. Jangan pernah buat mereka berdua sedih atau marah. Ya, insya Allah dengan itu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah membuat usaha nasi tumpeng? Ya, nasi tumpeng. Tumpeng atau tumpeng? Tumpeng ya. Untuk keperluan ulang tahun atau syukuran. Nasi tumpeng itu nasi apa? Coba sebutkan definisinya. Hah? Hah? Kuncup. Ya, nasi kuning ngerucut itu. Mungkin perlu didefinisikan terkait dengan nasi ini, apakah bentuknya, warnanya mengandung kesyirikan atau tidak. Ini perlu didefinisikan. Ya, kalau ada keyakinan-keyakinan yang melenceng dalam bentuknya. Misalnya tumpeng itu ini adalah simbol ini dan sebagainya, ini tentunya tidak bisa. Namun kalau seandainya tidak ada seperti itu, tidak ada hal-hal seperti itu, tentu saya tidak tahu ini. Perlu definisi secara khusus tentang nasi ini. Ini sebenarnya apa? Kenapa harus dalam bentuk kerucut demikian? Ya, kenapa tidak dibuat petak saja, kemudian seperti martabak atau gimana kan gitu kan? Kemudian yang berikutnya, jika seandainya acara-acara tadi, kalau memang bentuk nasinya itu tidak bertentangan dengan syariat misalnya, kemudian untuk acara-acara yang tidak bertentangan dengan syariat juga, ya hukum asalnya tidak mengapa. Contoh misalnya antum punya usaha untuk menyediakan makanan syukuran misalnya. Syukuran di sini orang baru bangun rumah. Ini kan walimah yang mubah, tidak dilarang dalam syariat. Tapi ada bentuk-bentuk acara yang tidak ada kaitannya dengan syariat, atau termasuk bahagian di antara adat yang dilarang dalam syariat, atau berbau ibadah yang tidak dicontohkan oleh syariat. Tapi kalau syukuran setelah selesai bangun rumah, apa hukumnya? Kita selesai bangun rumah ini, kemudian kita syukuran, kita masak, kita undang masyarakat untuk makan bersama di rumah baru kita. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kok ragu ini? Apa hukumnya? Bid'ah. Hah? Mubah saja. Tidak ada masalah, boleh. Kalau antum ragu, antum selesai bangun rumah, undang saya ya. Undang saya. Tidak apa-apa, ini mubah. Mubah. Kayaknya kemarin selesai Masjid Imam Syafi'i, antum buat acara juga ya. Ya kan? Buat acara enggak? Makan-makan enggak selesai bangun ini? Peresmiannya makan-makan enggak? Nah, makan-makan ya. Bid'ah itu. Jadi ikhwan, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau untuk seperti itu, mubah, tidak ada masalah. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan walimah khitan juga ya mubah untuk sebagian. Walimah khitan. Ya, selama tidak mengandung unsur-unsur maksiat di dalamnya. Pulang dari perjalanan safar, ya pulang haji misalnya, pulang haji buat makanan, diundang masyarakat, ini tidak ada masalah. Pulang dari safar, besoknya kita undang masyarakat, ini tidak ada masalah. Ini walimah-walimah yang hukumnya apa? Mubah. Atau antum naik pangkat, antum buat acara, mubah, tidak apa-apa. Lulus PNS, antum buat acara makan-makan, mubah, tidak apa-apa. Lulus PNS, motong 3 atau 4 ekor sapi misalnya, tidak apa-apa. Tekor ya, habis modal. Ya. Ini tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ini walimah mubah namanya. Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi tentunya untuk jawaban nasi ini perlu definisi secara khusus. Nasi tumpeng itu sebenarnya simbol apa, latar belakang keyakinannya apa, sehingga baru bisa kemudian kita hukumi ini bertentangan dengan syariat atau tidak. Jangan sampai kemudian, oh karena bentuknya harus mengerucut Ustaz, ini bertentangan dengan syariat. Dari mana? Apakah Islam membuat bentuk-bentuk khusus? Ya, wallahu ta'ala alam. Jadi ini perlu ya pembahasan secara khusus, wallahu ta'ala alam. Ustadz, berdosakah kita ketika ada seorang yang bukan mahram kita memoto kita dan menyimpannya tanpa sepengetahuan kita? Ya kalau kita tak berdosa. Dari mana anti tahu atau antum tahu bahwa foto antum disimpan oleh dia? Ayo, nah, dari mana? Nanti GR saja. Ya kalau enggak tahu ya enggak berdosa. Dari mana? Mungkin enggak tahu. Yang berdosa itu yang melakukan ini nih, ini berdosa ini. Ini perlu dikasih pelajaran ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidak ada sesuatu yang paling baik bagi orang yang sudah jatuh cinta kecuali menikah. Jadi tak usah simpan-simpan foto, kalau memang berani datangi orang tuanya dan pinang dia. Itu baru. Ya, ini simpan-simpan foto untuk apa? Hanya menambah dosa. Menambah dosa. Wallahu ta'ala alam. Apakah berdosa jika seorang anak marah kepada ayahnya dikarenakan si ayah pernah memukul dan berbuat jahat kepada ibu si anak ini? Ayahnya ini pernah memukul ibunya di hadapan anaknya dan ayahnya ini sudah menyakiti hati ibunya berkali-kali. Syukran, jazakallahu khairan. Tapi tatkala marah, ya marah akan, tapi antum harus ingat, ini adalah ayah. Nah, intinya saya teringat dengan sebuah hadis tapi tidak terlihat di sini. Ya, intinya bahwa tatkala orang tua melakukan kesalahan, ini tanggung jawab orang tua. Hatta sekalipun tidak menyakiti ibu, menyakiti kita. Contoh, kadang ada seorang ayah yang tidak memperhatikan anaknya di saat anaknya masih kecil. Ya, dia tinggalkan anak dan ibunya dan istrinya hidup terlunta-lunta dan sebagainya. Kemudian anak ini besar dengan perjuangan ibu, besar dengan sendirinya. Kemudian akhirnya datang di masa sudah tua. Ini kadangkala ada seorang anak yang kemudian membalas kejahatan orang tua yang dilakukan atau kesalahan orang tua yang dilakukan olehnya terhadap diri dan ibunya. Dia balas juga. Dia tidak mau berbuat baik kepada ayahnya. Bahkan berbicara dengan ayah juga tidak mau. Menerima ayah juga tidak mau. Maka ini ikhwan, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini perbuatan yang salah dalam agama kita. Kesalahan orang tua yang menanggungnya, akan tapi sadarilah bahwa Anda adalah anaknya. Dan ada kewajiban yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya. Ya. Maka tetap berbuat baik kepada ayah dan ibu kita sekalipun mereka memutuskan hubungan baik dengan kita. Ya, kalau merasa kesal dan sebagainya, ya manusiawi. Siapa pula di antara kita yang tidak kesal tatkala ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, kesal rasanya. Tapi pahami dan ingatlah bahwa ini ayah, ini ibumu yang Allah perintahkan, wabil walidaini ihsana. Hendaknya berbuat baik kepada ayah dan ibu. Allah Subhanahu wa taala tidak katakan berbuat baik kalau mereka berbuat baik. Kalau mereka berbuat jahat, silakan terserah kau mau berbuat apa. Tidak seperti itu. Jadi tetap kita katakan, sekalipun ia menyakiti, sekalipun ia menzalimi, tetap kewajiban berbakti itu masih ada dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, manakah yang harus anak pilih antara sekolah dan orang tua? Anak ingin kuliah yang berasrama, tapi di sisi lain jika anak pergi, maka ibu anak tinggal sendiri di rumah. Hanya ibu seorang saja. Mana yang harus saya pilih, Ustaz, menuntut ilmu atau ibu? Ibu sudah mengizinkan untuk melanjutkan sekolah. Syukran, jazakallahu khairan. Jawaban seperti ini susah untuk dijawab secara umum, akan tapi tentunya kita melihat mana maslahat dan kebaikan yang lebih besar? Apakah kita lanjutkan kuliah atau kita tetap bersama dengan ibu membantu keduanya? Yang kadangkala pertimbangan mana yang lebih baik ini, biasanya yang lebih baik itu adalah berada di sisi apa? Ibu. Karena kadangkala tatkala dia lanjutkan sekolah kemudian ibunya sendiri, tidak ada yang mengurus dan sebagainya, kemudian qadarullah ibunya meninggal misalnya, tanpa ada yang mengurusi dan sebagainya, mungkin dia akan berkata, apa gunanya ijazah saya ini, sedangkan saya tidak berbakti kepada siapa? Kepada ibu. Tentunya ini pertimbangan yang susah ya. Coba pikir ulang dengan hati, konsultasi kepada keluarga dan sebagainya, ya, terkait dengan ini. Karena memang pintu surga terbesar adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, pintu surga terbesar ada berbakti kepada kedua orang tua. Makanya pertimbangan ini harus baik ya. Jangan mendahulukan hanya pilihan-pilihan kita semata, bahkan mungkin menggapai cita-cita, tapi coba dipertimbangkan dengan matang. Ya. Karena tujuan kita kuliah dan sebagainya tentunya ingin menggapai apa? Surga kan. Kita ingin kuliah menambah ilmu khususnya mungkin ilmu agama, ini kan untuk masuk surga. Karena menuntut ilmu itu adalah salah satu di antara jalan yang menjadikan seorang itu masuk ke dalam surga. Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Tapi kenapa jalan ini kita tempuh, kita meninggalkan jalan terbesar yang lainnya? Yakni berbakti kepada siapa? Ibu kita. Semasa kita mampu. Wallahu ta'ala alam. Adapun terkait dengan ilmu, mungkin bisa didapat tidak hanya dari bangku kuliah, akan tapi dari banyak yang lain. Ya mungkin kadangkala Allah SWT berikan keberkahan kepada kita dari arah atau dari jalan yang kita tidak sangka sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana bertaubat dari saksi palsu dan perkataan dusta? Ya, kalau bersaksi dengan saksi palsu, taubatnya adalah, tentunya saksi palsu itu adalah untuk menegaskan bahwa harta ini mungkin milik si fulan, harta ini milik kita. Maka cara taubatnya adalah mengembalikan harta tersebut kepada yang memilikinya. Ini kalau saksi palsu. Kalau perkataan dusta, ya tentunya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada keterkaitan dengan kezaliman yang kita lakukan pada orang lain, maka dikembalikan kezaliman itu, diselesaikan. Bagaimana adab ketika menemani supir di bangku depan ketika safar? Adabnya jangan tidur. Ajak supir cerita. Tidak mesti ya, tidak mesti. Ya tidak mesti. Tentunya kalau kita berbicara tentang adab di sini ya yang layak dan yang wajar dalam perjalanan safar ya, dalam perjalanan safar artinya tatkala mungkin istri berada di samping, suami berada sedang menyetir, maka istri pahamlah bagaimana perjuangan suami untuk mempercepat mobil tadi untuk sampai tujuan. Jangan sampai kita ya acuh tak acuh dengan suami kita, kita tidur pula, suami kita ya menguap sendiri, minum sendiri, butuh sesuatu sendiri, perasaanlah sedikit ya, perasaanlah sedikit. Kemudian kalau bersama dengan teman misalnya, ya intinya berkomunikasi ya, kalau memang ngantuk ya apa boleh buat. Dan kalau misalnya kita tidur kemudian supir juga merasa ngantuk, ya sudah, sama-sama istirahat. Tapi yang masalah itu kalau supirnya bukan mahram kita, ini masalah ini, itu adabnya jangan pergi ya, adabnya jangan pergi. Jangan lanjutkan perjalanan. Wallahu ta'ala alam. Karena anak takut ini pertanyaan seperti itu. Bagaimana adab ketika menemani supir di bangku depan ketika safar? Takutnya dia perempuan, supirnya laki-laki dan bukan mahram. Adabnya gimana? Adabnya jangan pergi. Nah, itu yang benar ya. Adabnya jangan pergi. Tapi kalau suami istri atau teman, sebagaimana kita sebutkan, wallahu ta'ala alam. Karena biasanya kalau di bangku depan itu teman kita atau istri kita itu tidur, kita pun ikut apa? Ikut ngantuk biasanya. Karena menguap itu menular. Menular. Tidur menular. Sering kita melakukan perjalanan safar dengan beberapa orang. Karena ada beberapa tempat yang kita isi kajian, kemudian pulang harus cepat di malam itu, maka sang supir mengatakan, udah istirahat ustad-ustad, sudah capek. Ya, nanti bapak ngantuk atau tidur. Udah usah istirahat saja. Betul nih, betul. Akhirnya saya luruskan bangku, kemudian saya tidur. Setelah beberapa menit saya tidur, tiba-tiba saya merasa mobilnya kok berhenti gitu. Saya bangun, astagfirullah, rupanya di pom bensin. Qadarullah, sebenarnya dia mau tidur juga, berhenti, tapi dia segan dengan kita. Maka pandai dia katakan, saya tidur saja. Gitu. Saya tidur. Setelah saya betul-betul nyaman tidur, maka dia belok ke pom bensin dan dia pun tidur. Karena memang kalau di samping itu tidur, ini susah ya, susah. Ya. Maka ya ini adab nih, walaupun ini adab tinjauannya dalam syariat ya, kembali kepada hal yang ma'ruf di kalangan masyarakat di negeri kita, wallahu taala alam. Apakah wajar anak balita membentak orang tua? Bagaimana agar anak tidak membentak orang tua ketika meminta? Ini termasuk musibah di zaman kita. Musibah di zaman kita. Anak-anak itu berani sama kita, orang tua. Ini musibah. Mungkin karena banyak yang dia lihat. Ya. Banyak yang dia lihat. Dia melihat mungkin acara, dia melihat film dan sebagainya. Di mana di film itu sikap anak kepada orang tuanya kurang ajar gitu, tidak berakhlak. Ya otomatis dia mencontoh, dia praktekkan dengan kita. Ya, dia praktekkan dengan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang tua kita sering mengatakan, anak-anak sekarang lebih cerdas gitu. Lebih cerdas. Walaupun ungkapan dia lebih cerdas dari anak-anak dahulu, ini saya kurang setuju. Karena kecerdasan anak sekarang itu bukan kecerdasan bagaimana berpikir dan sebagainya, akan tapi membantah. Cerdasnya itu membantah orang tua. Maka kita lihat, kadangkala satu hal di samping dia mungkin melihat banyak yang bertentangan dengan syariat yang menyebabkan perilakunya berubah secara otomatis karena mencontoh apa yang dia lihat dan dia dengar. Sisi yang lain, mungkin kadangkala makanan yang dia makan itu banyak yang bermasalah gitu. Ya, banyak yang bermasalah. Sehingga otomatis ini merubah tabiatnya. Sehingga Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ayahnya berkata bahwa aku tidak berikan kepada anakku makanan yang haram, bahkan yang syubhat saja tidak saya berikan. Sehingga terbentuklah generasi anak beliau ini, Ismail, seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi makanan yang dimakan itu berpengaruh dengan tabiatnya. Dengan tabiat itu berpengaruh. Semakin baik, semakin murni, halal, bukan gizinya ya. Bukan gizinya. Kalau gizinya memang diperhatikan dalam Islam. Tapi yang pertama kali diperhatikan di sini adalah hasil yang kita berikan dengannya makanan untuk keluarga kita. Ini makanan itu tatkala mengalir, ini akan menjadi darah dan ini akan berpengaruh di tubuhnya. Ini yang akan membentuk wataknya. Ya mungkin karena ini, Nabi SAW sudah mengatakan akan datang suatu zaman, manusia mencari harta tidak lagi memperhatikan halal dan haram. Ini zamannya. Sehingga akhirnya ini berpengaruh kepada watak dan tabiat generasi. Sehingga akhirnya ya, anak umur 5 tahun berani membentak ayah dan ibunya. Wallahu ta'ala alam. Nasallallahu salam wa afiyah. Terakhir, apakah boleh kita melaksanakan salat sunnah wudu sebelum salat qabliyah? Tak perlu susah kalau yang ini. Lakukan saja salat sunnah qabliyah. Diniatkan juga untuk sholat sunnah setelah wudu. 2 rakaat tapi pahalanya 4 rakaat. Ya, ini masuk dalam pembahasan menggabungkan 2 sholat dalam 1 sholat. Bahkan kalau bisa tambah niat yang ketiga, yakni tahiyatul masjid. Jadi engkau masuk ke masjid setelah wudu dan setelah adzan zuhur misalnya, niatnya sholat sunnah qabliyah, dibarengi dengan niat sholat sunnah 2 rakaat wudu, dibarengi dengan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, pahalanya 6 rakaat. Ini tidak mengapa ya. Ada beberapa poin ibadah yang niat itu bisa bersatu atau bisa disatukan. Wallahu ta'ala alam. Apakah Rasulullah SAW pernah tidak mengerjakan sholat duha? Ya, terkait dengan masalah sholat duha, hatta di kalangan para sahabat sendiri, mereka ada yang mengatakan bahwa salat duha itu tidak disyariatkan. Ya. Kemudian apakah Nabi melakukan salat duha? Wallahu alam. Ya wallahu alam. Hanya saja Nabi berpesan kepada Abu Hurairah untuk mengerjakan salat duha. Maka Nabi SAW katakan kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap persendian yang ada di tubuh manusia harus disedekahkan setiap harinya. Di tubuh kita ada berapa? 360 sekian persendian. Setiap persendian ini harus kita lakukan amal ibadah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Berarti dalam satu hari kita mesti melakukan amal yang nilainya sedekah sebanyak 360 sekian. Setiap hari. Bagaimana caranya? Maka Nabi jelaskan. Mengucapkan subhanallah 1 sedekah. Alhamdulillah 2 sedekah. Jadi subhanallah 1, alhamdulillah 1. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari tatkala kita melakukan kebaikan, insyaallah dengan mudah kita bisa melakukan amal ibadah yang bernilaikan sedekah sebanyak persendian yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai bentuk syukur. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW katakan, dan cukup sebagai bentuk syukur diberikannya 360 sekian persendian itu hanya dengan mengerjakan sholat 2 rakaat di waktu duha. Jadi jelas, salat duha itu disyariatkan, bahkan dipesankan oleh Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Dan yang paling utama, salat duha yang dikerjakan tatkala matahari sudah mulai memanas. Nabi SAW katakan bahwa salat yang dikerjakan tatkala anak unta sudah berdiri dari tempat duduknya, di mana pasir sudah mulai panas, cahaya matahari sudah mulai memanas, ini adalah salatul awabin, salat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salat duha yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita jawab memberikan faedah untuk kita semua. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan hadis berikutnya tentang bab yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup akan tapi tidak menjadikan ia bisa masuk ke dalam surga. Hadis nomor 21 dan insyaAllah hadis-hadis berikutnya akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.